إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Muslimin, muslimah, hadirin, hadirat, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita terus kepada tajuk. Kita sampai ke halaman 484, hadis 194 insya-Allah. Al-Hadi Ashara عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Jadi kewajipan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada semua peringkat. Sama ada peringkat bawah sama ada peringkat atas, kepada rakyat jelata, orang awam dan kepada pemimpin. Malah kalau kita lihat kepada ulama pun kita boleh menasihati mereka. Cuma caranya berbeza. Ulama dan pemimpin kita tidak boleh nasihati di depan publik atau di depan orang ramai. Kerana ditakuti mencemarkan nama baiknya. Kerana orang-orang ini adalah jadi rujukan masyarakat. Jadi kalau ingin amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang dihormati ataupun orang yang disanjung, perlulah kita berjaga-jaga. Walaupun kita dah bincang tempoh hari hadisnya, ad-dinun nasiha. Agama Islam ini adalah agama nasihat. Qala liman, para sahabat bertanya untuk siapa? Qala lillah. Lillah artinya diambil daripada kitab Allah. Wali rasulihi, diambil daripada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin Islam. Pemimpin yakni pemerintah ataupun sultan sebagaimana dia dikatakan di sini. Tetapi hadis ini mengatakan apabila kita menasihati, waalaikumsalam warahmatullah, menasihati pemimpin, kalau ditakdirkan boleh penuhkan ke dalam sedikit sahabat, insyaAllah. Penuhkan ke dalam sedikit supaya ada ruang. Sebab di sebelah sana kosong. Teruskan dia. Fadhal ya. Sekali lagi saya ingatkan bahawa agama Islam ni nasihat. Nasihat yang kita ambil daripada kitab Allah. Bukan sembarangan. Kalau tak ada dalil daripada kitab Allah, kita diam dulu. Yang kedua, nasihat kita ambil daripada hadis Rasulullah. Kalau hanya ada Al-Quran tapi kita tak faham, perlulah kita fahami dengan hadis. Kalau ada kedua-duanya ada insyaAllah, kita gunakan dua kitab Allah ni sebagai alat untuk menasihat. Untuk siapa? Pertama sekali wali ya'immatil muslimin. Pertama sekali untuk pemimpin Islam. Pemimpin Islam dua. Satu pemimpin Islam yang memerintah, yang memegang apa pemerintahan. Yang kedua ulama. Sepakat ulama-ulama dan ahli ilmu, kalau kita nak menasihati pemerintah, tidak boleh cara terang-terangan. Dan tak boleh diwar-warkan di mana-mana pun media. Tidak boleh di depan publik. Tidak ada forum-forum. Ataupun sekarang yang dilakukan di antaranya melalui demonstrasi atau mudaharat dan pesarak. Itu semua tidak boleh. Jadi kalau untuk menasihati pemimpin dan begitu juga ulama, kita bawa dia ke hujung. Empat mata sahaja. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tak diterima, itu kita sudah menjalankan tugas kita. Kalau dikadirkan kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin yang zalim, kalau ditakdirkan kita dibunuh oleh pemimpin tersebut, diseksa dan sebagainya hingga mati, maka itulah jihad yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, bermakna Islam, agama ini menasihati daripada yang bawah sampai ke atas. Dan begitu juga yang wajib kita nasihati, pertama sekali yang di bawah tanggungan kita, yang kita berkuasa terhadap mereka. Maksud saya, kalau kita katakan yang di bawah kita, kalau dalam rumah tangga adalah keluarga kita. Kalau dalam satu jawatan, orang di bawah kita. Kalau dalam satu jawatan yang kita pegang, juga orang-orang yang di bawah kita. Maka kuasa kita, kita gunakan untuk memberi mereka nasihat. Tetapi tugas ini sudah diabaikan oleh manusia. Terutama yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mahu dah. Seolah-olah kalau kita nasihat sekarang, kita menyibuk. Seolah-olah kita kalau nasihat itu sesuatu yang dia dah lakukan bertahun-tahun turun-menurun. Kalau kita nasihatkan, seolah-olah kita ingin memecahkan keluarga. Ataupun nak pecah belah. Sedangkan ini kewajipan, selagi kita punya hujah Quran Hadis, wajib diterima oleh orang-orang beriman. Kerana kita disuruh beriman kepada Quran dan Hadis. Malangnya, ramai orang-orang yang kita nasihati ini, dia melihat siapa yang menasihati. Kalau orang itu punya kelulusan, ataupun orang itu sudah diketahui, dikenali orang-orang yang berkedudukan dalam menyampaikan dakwah dan sebagainya, seperti ustaz dan sebagainya, dia terima. Kalau orang awam tak terima. Sedangkan, di dalam hadis dari Irbad bin Sariyah, disuruh kita taat. Walaupun yang menyampaikan, yang beri nasihat ini seorang hamba Habsyi. Kalau kita lihat, hamba Habsyi adalah manusia yang paling lekeh, yang paling darjahnya paling bawah sekali. Kata Rasulullah, dengarlah. Dengarlah dan patuhilah. Kalau yang dibawa itu Quran Hadis. Kita bukan melihat siapa yang bercakap, tetapi apa yang dicakapkan. Siapa yang bercakap tak penting, tapi apa yang disampaikan. Kalau diambil, saya katakan tadi, pertama daripada kitab Allah, yang kedua daripada sunnah Rasulullah, kita katakan, taati satu ayat yang perintah Allah SWT jelas dalam ayat ini, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayakulu sami'na wa ata'na. Adapun penerimaan orang-orang beriman, kita sudah beriman. Adapun perkataan orang-orang yang beriman, kita benar-benar orang yang beriman disuruh oleh Allah SWT. Apabila diajak supaya patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan Hadis, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka pasti menerima dengan sami'na wa ata'na. Sami'na betul-betul didengar. Wa ata'na dia ta'ati. Dengan ketaatan ni, mendengar kemudian taat, barulah Allah SWT beri berkat, keberkatan dalam hidup kita. Kita akan bincang nanti. Ataupun hadis ini sudah dibincang. Kalau tidak, dia akan kita lihat dalam hadis di buku ni. Kalau kemungkaran kita tidak nasihatkan orang yang buat kemungkaran, kita tidak tegar, ditakuti kemungkaran ini akan ditimpakan kepada manusia, sama ada yang alim, sama ada yang tidak alim, sama ada yang baik, semua jahat, Allah sapu sama. Sebagaimana berlaku di Aceh tempoh hari, tsunami. Dan banyak contoh-contoh dalam Quran Hadis, kaum Lut misalnya dan sebagainya. Ini bermakna tanggungjawab untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat antaranya pada kita. Dengan jalan apa? Cegah maksiat. Keselamatan manusia dunia dan akhirat itu ada pada kita. Bagaimana? Cegah maksiat. Sebab maksiat menjadikan Allah murka, dan bila Allah murka pasti diturunkan bala. Jadi bagaimana kita menasihati? Menasihati pakai kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kerana ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agama ini daripada Quran dan hadis. Jangan nak tunjuk hebat seperti pakar-pakar motivasi sekarang. Dia memberi motivasi, memberi nasihat kepada maksud manusia. Dia pakai falsafah sana, falsafah sini, ucapan sana, ucapan sini. Quran hadis tak ada. Mana ada keberkatannya? Pakar-pakar itu dibayar dengan begitu mahal. Dimasukkan dalam TV, dimasukkan dalam radio, dimasukkan dalam internet dan macam-macam tempat. Tapi kemungkaran makin berluas. Kerana pakar-pakar ini kalau saya tengok, kebanyakannya tak bawa Quran, tak bawa hadis. Dia nak tunjukkan dia lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya sehingga dia tidak bawa firman Allah dan tidak bawa sabda Rasulullah SAW, seolah-olah ini dah ketinggalan. Mereka nak menunjukkan dia lebih maju. Ini adalah kemungkaran paling besar sebenarnya. Dia nak cegah kemungkaran, dia buat kemungkaran yang baru. Dia nak cegah kemungkaran, dia buat kemungkaran yang baru. Kenapa? Dia buat bid'ah. Sepatutnya, kita yakin dalam Al-Quran semua ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini sudah cukup, sudah sempurna, tak ada tertinggal. Ma faratna fil kitabi min syai', Allah mengatakan tak ada tinggal. Apa saja urusan agama dalam Quran dan hadis ini tak ada tinggal. Jadi kalau Allah mengatakan sudah sempurna, sudah cukup, tak ada tinggal, Allah tidak lupa, kita ambil dari Quran dan hadis. Kerana keberkatan Quran hadis tidak sama seperti perkataan manusia. Perkataan manusia tidak diaminkan oleh malaikat. Perkataan manusia tidak dimakbulkan oleh Allah dan Rasul dan tak diterima oleh Rasulnya. Kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan perkataan manusia? Cuba tengok di TV, pagi-pagi, apa dia motivasi? Anak kadang-kadang dengar juga, daripada mula sampai awal mana engkau tak punya namanya? Nah, Muhammad. Muhammad bin Abdullah, doktor, profesor lagi. Mana Qurannya, mana hadisnya? Yang kau beri motivasi ni, engkau sampaikan ni orang-orang Islam. Tapi mana Qurannya, mana hadisnya? Dia menunjukkan kehebatan dia dengan gaya dia. Subhanallah. Ana cakap, dia nak betulkan orang, tapi bukan betulkan, dia salahkan lagi. Sebab dia buat bid'ah. Quran hadis ada. Tapi dia bawa perkataan Mak Saleh mana saya tak tahu. Ya, orang-orang kafir mana dia bawa. Tak malu dia. Hadis, beribu hadis, berjilid-jilid, mereka tak ketepankan. Apakah dalam hadis ini tak moden? Apakah dia tak maju? Tak canggih? Tak menunjukkan dia seorang profesional? Tak menunjukkan dia seorang doktor dan sebagainya. Tak, Syekh. Bawa Quran, bawa hadis, keberkatan yang kita nak. Jadi kalau kita nasihat, siapapun yang kita nasihatkan, pertama bawa Quran, bawa hadis. Allah akan beri pahala dengan membaca Al-Quran hadis. Allah akan beri pahala kalau dia taati Quran hadis tadi. Sebab mentaati Allah dengan mentaati Quran hadis. Sebab Quran dan hadis mengajar kita mentaati Allah. Jadi kalau kita baca ayat itu, kemudian ditaati, dia sudah dapat pahala yang besar dan kita sudah dapat pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa menunjukkan sunnah yang baik, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Tapi kalau perkataan simpulan kita bawa, siapa jamin? Anak katakan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya makbul. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, kalau kita baca, yang membaca, yang mendengar itu dapat pahala. Orang yang menghidupkan, katakan ada yang tak pernah kita dengar, dari Quran atau hadis, ataupun daripada hadis, bila kita sampaikan, orang tu amalkan, subhanallah, kita sudah menghidupkan satu sunnah. Berapa pahala orang menghidupkan sunnah? 100 orang mati syahid. Kalau satu sunnah yang sudah ditinggalkan, dihidupkan, kemudian orang mengamalkannya, pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Jadi kita jangan memandai-mandai. Jadi orang pandai itu bagus. Tetapi jangan memandai-mandai sehingga menasihatkan orang melupakan Quran dan melupakan hadis. Saya katakan, orang yang tidak pakai Quran, kalau tidak pakai hadis, dia beri ia sangat menasihati, ditakuti buat bid'ah. Ditakuti buat bid'ah. Ada dalam Quran, antakarang yang baru apa? Ada dalam hadis, antakarang ada-adakan yang baru apa? Pakai Quran, pakai hadis. Sebab mendengar Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, tidak kiralah berupa nasihat ataupun bacaan biasa, fastami'u lahu, hendaklah kamu semua dengar. Jangan berpaling muka. Dan orang yang dengar, Allah terus mengatakan la'allakum turhamun, supaya orang ini dapat rahmat. Mendengar dapat rahmat. Kenapa kita tak mau sebarkan rahmat Allah? Dan kalau kita memberi orang petunjuk dengan satu ayat ni, Allah mengutus Nabi, Nabi mengatakan la ayhdiyannaka rajulan wahidan khairun min khumrun ni'am. Jika engkau dapat beri petunjuk kepada orang, tak kira apa jenisnya. Dan masalah akidah, masalah fikir, masalah akhlak dan sebagainya, lebih baik daripada unta yang merah. Tapi dengan firman Allah dan qala Rasulullah, tetapi dengan perkataan simpulan-simpulan, tak jamin. Sebab jaminan dalam Quran hadis adalah apabila kita menyampaikan firman Allah, menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, pahalanya besar. Orang mendengar bacaan itu dapat pahala, kita menyampaikan dapat pahala, dan kalau orang amalkan, kita sudah menghidupkan sunnah, kita dapat pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Kenapa bodoh sangat manusia sekarang ya? Kenapa dia tak mau ambil kalam Allah, kalamullah, waqal Rasulullah? Dah mentang-mentang dapat profesor, doktor, profesor madya, jawatan dan macam-macam, Quran hadis tak bawa. Anak kadang-kadang kesal. Kadang pagi-pagi tengok TV, tak kira lah TV 3 ke, TV 5 ke, TV mana. Tengok subhanallah. Hilang perkataan Rasulullah SAW. Kadang-kadang beri salam pun salamnya dah berbeza dengan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ta'ala pun sebenarnya problem ya. Rasulullah SAW tak pernah. Jadi semua-semuanya dia ikut syok sendiri. Jadi kalau kita ingin menyampaikan apa yang diperintahkan kepada kita, sehingga kita bila menunaikannya menjadi hamba yang termulia di permukaan bumi, yang Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi pilihlah kejayaan di dunia ini jadi umat yang mulia, dan besok ganjarannya lebih mulia daripada dunia. Jadilah umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadilah. Bukan susah sangat. Kalau orang tak terima, kita tak rugi, tetap untung. Kenapa pahalanya ada? Kalau orang lawan kita, kita sabar, dapat pahala sabar lagi. Bukan saja menyampaikan. Kalau kita dibunuh, mati syahid. Apa ruginya? Tetapi kalau tak menyampaikan tu rugi. Tengok kemungkaran dibiarkan, kita rugi. Kenapa? Adha'aful iman. Kita tahu ini kita tak suka. Tetap Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, imannya lemah. Hadisnya apa dia? Man ra'a minkum munkaran, kita dah bincang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adaful iman. Melihat kemungkaran terus tegah dengan apa? Dengan kemampuan. Kedua, dengan mulut kita jangan bisu. Itu syaitan yang bisu bila melihat sesuatu dia diam. Yang ketiga, dengan hati. Tetapi dengan hati adaful iman. Imannya lemah. Tetapi sekali lagi saya katakan, dia bawa Quran, bawa hadis, jangan bawa emosi. Sebab perpecahan bergaduh kerana mereka tidak buat Quran, buat hadis. Saya pengalaman ya, orang yang paling teruk. Dukun sebesar-besar dukun. Kita dekati dengan Quran hadis, tobat dia. Tapi orang katakan dukun syirik. Dukun kafir. Dukun begitu begini. Dia akan marah dengan kita. Dia lagi marah. Tapi kalau kita katakan, dukun itu jangan bacakan perkataan kita. Jangan ucapkan dengan ucapan kita. Kita buat Quran dulu. Kita buat hadis dulu. Kita tanya, faham tak ni? Seperti dalam hadis, man ata'arrafan fasa'ala anhu an syai'in fasada faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya ke dukun. Hadis ini hadis Muslim. Seseorang yang pergi arraf, dukun, pawang atau bongoh, bertanya sesuatu, dia percaya, maka dia sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada dukun tu, kau faham tak? Kalau tak faham, kita bawa lagi, bawa lagi. Besok dia berfikir. Tapi kalau entah hukum dia kafir, syirik, murtad, masuk neraka, neraka jahannam, dia marah. Dia bukan terima, dia marah. Tapi insyaAllah kalau dengar Quran hadis, dia takut. Kerana orang kita orang Islam. Kebanyakannya mereka melakukan ni kerana ayat-ayat tak sampai kepada mereka. Jadi sampaikanlah. Kebanyakan mereka ni tak takut kerana mereka tidak diancam dengan Quran dan hadis. Dengan perkataan entah siapalah entah. Tapi kalau dibawa Quran hadis, dia tahu yang mengatakan itu adalah Tuhan yang mencipta dia. Yang menyampaikannya adalah hadis yang kita ambil daripada Rasulullah SAW. Yang dikatakan sadiqul masduq, ya Allah lantik dia sebagai penyampai wahyu. InsyaAllah, bekerja dengan emosi. Kerana emosi dalam penyampaian, kita bukan berjaya untuk menyampaikan dakwah, tetapi kita berjaya menjadikan dia marah. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni Quran. Wal mu'idatil hasanah, hadis yang sahih. Yang ketiga baru bincang. Wajadilhum billati ahsan. Berbincanglah billati ahsan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik kembali pada Quran hadis. Itu saja. Tapi kalau dah bawa Quran dan hadis tetapi nyeleweng, kemudian emosi, bermakna kita tidak berjaya dalam berdakwah, tetapi kita menjadikan dia bukan seorang yang menerima tetapi seorang yang pemarah dan akan marah kepada apa yang sampai kepadanya. Jadi kalau orang tu dah agak-agak dah marah, kita sampaikan, kita tinggalkan, itu lebih baik. Biarkan dia. Dua, kita mesti ingat ya. Bila kita berdakwah, ada mengatakan tiga. Pertama, kewajipan. Kedua, kita mesti kasihani orang tu. Kalau ada perasaan kita kasihan dengan dia, selamatkan dia daripada api neraka, insyaAllah. Tapi dengan ikhlas. Kalau tiga ni tak ada, lebih baik entah diam, boleh jadi gaduh. Sebab kadang-kadang orang nak nyampaikan dakwah bukan untuk kerana Allah. Bukan untuk ikhlas. Tapi untuk bangga, dia pandai. Seolah-olah dia pandai. Orang lain semua tak pandai. Tengok pandainya aku. Aku bercakap, tengok. Itu tidak ikhlas. Allah tidak bersama orang seperti ini. Allah hanya bersama dengan orang yang ikhlas. Dan selepas itu sabar. Sebab kaedahnya dalam Al-Quran sudah diajar. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabar. Berdakwalah dengan hak yang dikurang hadis. Dan berdakwalah dengan penuh kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, subhanallah. Bukan menjadikan orang menerima, tetapi menjadikan orang marah. Jangan jadikan orang itu benci kepada Quran hadis kerana perbuatan kita, penyampaian kita yang silap. Ya, jadi hadis ini, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Jihad paling besar tu. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi. Walaupun sebahagian ahli hadis mengatakan hadis ini daif. Tetapi kaedah syarak membolehkannya walaupun daif, kalau tidak terlalu daif. Kalau ada penyokongnya, syawahidnya, maka kita terus pakai. Paling-paling Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ada di siapa? Dua imam pakar hadis mengatakan hadis ini hadis hasan adalah pertama hadis Abu Daud mengatakan hadis hasan dan yang kedua Imam Tirmizi. Kalau kita lihat di paragraf yang keempat, 1, 2, 3, 4, sanadnya daif. Sanad hadis ini daif. Kerana ada Ali bin Ziyad. Tetapi dia masih dijadikan sandaran. Yang ini dijadikan sandaran untuk merawikan hadis. Sehingga hadis Abu Sa'id Al-Khudri darjatnya hasan dengan menyatukan kedua jalan di atas. Selain itu, hadis ini juga mempunyai syawahid lain yang sejumlah sahabat, yakni ramai sahabat. Di antaranya, ya, yang pertama, hadis Tariq bin Syihab diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, dan hadisnya akan disebutkan setelah ini. Sanadnya sahih sebagaimana yang dikemukakan oleh Musannif rahimahullah. Lihat cantiknya kita belajar, kita tak boleh mengambil hadis sembarangan, kita bincang hadis ni. Kalau ada orang mengatakan daif, dibincang. Tapi bagi kita, dua pakar hadis mengatakan Abu Daud dan Tirmizi mengatakan hasan, tetapi tetap dibincang. Apakah daifnya daif keterlaluan? Daifun jiddan? Tidak. Kerana apa? Ada penguatnya. Apa arti penguatnya? Syawahid-syawahidnya. Yang di hadis-hadis lain. Dan di apa disaksikan juga oleh sejumlah sahabat, sahabat Rasulullah SAW. Kedua, ya, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ahmad dengan sanad hasan. Sebab di dalamnya terdapat Abu Ghalib, sahabat Abu Umamah yang dia itu siqah. Jadi ini penguat-penguatnya. Ya, perawi-perawi ini adalah penguatnya. Secara global dapat dikatakan bahawa hadis ini sahih dengan beberapa syawahid miliknya. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini jangan dipertikaikan kalau ada mengatakan hadis ini daif. Tapi daifnya tidak daifun jiddan. Tetapi dianggap sebagai hadis yang sahih kerana ada penguatnya. Jadi hadis ini benar adanya. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Tak kiralah penguasa itu kafir atau Islam. Sebagaimana Nabi Isa, maaf, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menjumpa Fir'aun. Kalau ditakdirkan mereka dibunuh, tetap mereka dapat syahid yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di halaman seterusnya, kandungan hadis. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bahagian dari jihad. Bermakna jihad kita tidak semestinya pergi perang sebagaimana kita dituduh sebagai teroris kerana JI ataupun orang-orang yang memandangkan jihad itu dengan senjata. Kalau kita menggunakan senjata untuk berjihad, orang tu tak jadi orang yang baik, tak tercapai dakwah kita, itu lebih buruk. Daripada kita tak menggunakan senjata, tak keluarkan apa, modal dan sebagainya, dengan perkataan, dengan Quran hadis, orang tu jadi baik, maka ini lebih baik. Ulang lagi sekali, jihad tidak semestinya dengan senjata. Dikatakan di sini, menegakkan ataupun penegakkan. Amar ma'ruf, nahil munkar merupakan bahagian dari jihad. Malah dikatakan afdalul jihad, semulia-mulia jihad. Kalau itu semulia-mulia jihad, bermakna ambillah tugasnya. Sehingga kalau dibunuh, matinya mati syahid. Tapi kalau tidak terbunuh, kita tidak dibunuh, sama seperti orang yang pergi perang tapi tidak mati. Tetapi pahalanya besar. Kalau kita tanya, kenapa Rasulullah SAW pergi jihad? Untuk amar ma'ruf nahil munkar. Amar ma'ruf artinya menyampaikan agama. Nahil munkar supaya orang itu jangan terus hidup dalam kesyirikan. Tujuan kita untuk berdakwah seperti itu juga. Jangan sampai orang itu terhumpan dalam neraka. Yang kedua, memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim merupakan jihad yang paling agung. Tapi orang sekarang menyangka bawa M16, AK, Kalashnikov, wine grenade pergi mana? Pergi Filipin ke, pergi Afghanistan ke. Itu bukan jihad. Itu matinya mati konyol tu. Tak mati konyol. Mati katak. Kenapa? Kita dinasihatkan oleh ahli-ahli ilmu dalam siasat syariah. Walaupun di Singapura negeri, bukan negeri Islam, kalau kita nak jihad, kita kena minta izin kepada penguasa Singapura. Anta nak pergi Afghanistan, anta pergi penguasa, anta tanya, boleh tak saya pergi Afghanistan? Kata dia, pergilah. Tapi kalau dia tak boleh, tak boleh. Di mana saja, anta nak pergi Iraq, nak jihad, pergilah. Tapi kalau ikut peraturan siasat syariah, anta kena minta izin kepada. Takut-takut nanti orang Iraq marah dengan Singapura, ditutup sandal, tutup sini, gara-gara antum, habis orang awam jadi mangsa. Betul kan? Takut-takut orang Iraq marah dengan orang Singapura kerana pergi jihad sana misalnya. Ataupun dia pergi tempat-tempat yang tidak diizinkan, dia buat apa onar di sini, antum tanggung. Jadi kalau kita dah diizinkan oleh pemerintah, apa pun berlaku, pemerintah tanggung. InsyaAllah dia fahami. Tak kira lah hantar duduk Malaysia, jadi warga negara Malaysia pun kena minta izin dengan pemerintah. Bukan sembarangan. Bukan kita kumpulkan berapa jamaah, cari infak, ya, beli M16 misalnya, pergi perang. Itu bukan pergi perang, itu buat susah. Keluarga anda susah, pemerintah susah, orang Islam keseluruhannya susah. Sebab orang Islam tercemar nanti namanya. Makanya kita dikatakan teroris oleh orang kafir, kerana kita berjihad tidak ikut sebagaimana landasan yang sudah digariskan oleh syarak. Tidak boleh, ya. Seperti dikatakan pengebom berani mati. Jihad apa yang mati? Bukan orang yang masuk perang. Yang mati orang awam. Seperti hotel yang dibom di Bali. Yang mati siapa, Syekh? Anta nak bunuh orang Amerika? Ya, kalau dalam perang. Ini orang yang duduk dan dia masuk ke negeri kita minta izin, malah kita janjikan dengan selamat. Bila kita beri visa, bermakna kita janjikan dia masuk selamat. Tiba-tiba masuk sini dibunuh. Ini satu kesalahan besar. Saya pun dah menulis 2 buku tentang teroris. Malah kita adakan seminar cara besar-besar di Kuala Lumpur. Di antara buku yang saya tulis itulah Islam sangat menentang terorisme. Kita teruskan. Jihad mempunyai beberapa tingkatan yang masing-masing mempunyai kelebihan berbeza. Tetapi yang paling mulia mati adalah mati selepas mengajak pemerintah, kemudian dibunuh, kemudian kita mati, itu adalah jihad akbar. Begitu juga kalau dia pergi perang, mati fi sabilillah dengan niat kerana Allah SWT. Kerana di dalam Quran mengatakan, la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Allah mengatakan, jangan kamu ni semua sangka orang yang mati perang bawa senjata itu mati. Tetapi hidup di sisi Allah dapat rezeki. Bermakna dia mati tapi dihidupkan di satu alam yang sesuai dengan alamnya dan dapat rezeki. Tapi rezekinya tak macam kita lah. Pagi-pagi makan nasi lemak bukan macam tu. Dia sesuai dengan alamnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qayyim. Dia hidup, Allah hidupkan. dihidup dengan nikmat yang begitu besar. Sehingga di dalam hadis Muslim, kalau seorang tu tahu bahawa nikmat orang mati syahid, dia akan minta 15 kali. Hidup, mati lagi. Mati dalam syahid. Hidup sampai 15 kali. Itu dalam hadis Muslim. Tapi tak akan seperti itu. Sebab orang bila dah mati, tak akan dihidupkan semula. Kecuali dihidupkan di hari kiamat. InsyaAllah, orang yang mati dalam perang, fi sabilillah, maka matinya mati mulia. Dan sebenarnya, insyaAllah itu hidup. Dapat rezeki sebagaimana dapat rezeki di dunia. Cuma jenis rezekinya tak sama. Ya? Dibolehkan melawan penguasa yang zalim pada saat dia berbuat zalim. Dan menyuruh untuk menegakkan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan hendaknya beri nasihat dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia akan ingat dan takut serta sadar. Tetapi yang boleh menegah pemerintah ni bukan sembarangan. Anda tak ada ilmu, tiba-tiba anda pergi jumpa, anda nak... Bukan itu. Kalau anda tak punya ilmu, suruh orang yang ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu kalau menasihati pemerintah bukan menjadikan huru-hara, tapi jadi baik. Tapi kalau orang tak ada ilmu menasihati pemerintah bukan jadi baik, jadi kacau. Ya, jangan sembarangan. Alakulihal, ini di antara hadis yang kita pahami pada malam ni. Jadi agama itu nasihat, agama itu amar ma'ruf nahi munkar, agama itu tidak boleh membiarkan apapun kemungkaran. Dan kalau kemungkaran ini dapat ditegah, rahmat Allah akan mencurah. Tetapi kalau kemungkaran itu dibiarkan, kalau Allah sudah murka kepada satu kaum, maka akan diturunkan bala, dan bala ini akan menimpa kepada orang yang kena bala, tidak kira orang baik, orang jahat, orang alim, orang tidak alim, semua kena. Jadi semoga ini dipahami. Kalau ada soalan tentang hadis ini, ya saya beri izin untuk soal jawab insyaAllah. Sebelum saya beralih kepada hadis 195. Kalau ada tentang hadis ini, insyaAllah. Tidak ada soalan? Ambil sikit. Ya. Kalau disimpan terus nanti banyak sangat soalannya. Nanti kena komplain. Asyik tak habis saja. 5-6 setiap hari. Kalau dikumpul sebulan berapa? Okey, terus ambil soalan tu. Ustaz, ada penghargaan dari untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Dan Allah selalu memberi kesihatan yang baik agar Ustaz dapat terus memperjuangkan dakwah yang mulia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Syukran ya. Ustaz, pada 3 Disember ini ada seseorang yang namanya Sheikh Ahmad Didi akan ke Singapura dengan pertunjukannya Rumi Welding Workshop. Persembahannya dengan menyanyi dan memuji-muji Allah dan Rasulullah dengan penari yang joget secara berpusing-pusing. Saya rasa ini adalah pembawaan sufi. Apa pendapat Ustaz tentang hal ini dan apakah cara terbaik untuk melarang orang-orang dari menontonnya? Bolehkah Ustaz jelaskan? Barakallahu fikum. Iya, ini Syekh juga, tapi Syekh Syaitan. Bukan Syekh Ar-Rahman. Kenapa anda katakan seperti itu? Islam sudah mengharamkan muzik. Anda bayangkanlah nanti pakai gaun. Laki-laki pakai gaun. Nanti pusing. Kita tengok dia punya gaun macam perempuan. Kan pakai tarbus dan sebagainya. Orang-orang yang asyik menyanyi, berjoget, di situ pasti ada sihir. Di situ pasti ada sihir. Kita boleh lihat dalam YouTube. Sufi-sufi itu terutama daripada Turki atau beberapa negeri jajahan Rusia. Setelah dia beri ceramah, setelah dia menari, bernasyid, dia buat satu pertunjukan, kepala kawan tu dipacak apa ni? Ni pisau. Dipanggil, mari. 3-4 kemudian menari terus. Pisau yang besar-besar tu melekat ke kepalanya. Kalau ini bukan sihir, apa lagi? Setitik darah tak keluar. Mustahil kalau orang luka tak darah. Ini mata antum dizahir. Separuh dicucuk perutnya. Adakah orang kalau dicucuk perutnya, tembus sampai belakang tak mati? Dia tak mati. Darah tak keluar. Ini sihir. Kita boleh tonton kat YouTube. Saya dulu ada menyebarkan CD tentang sufi, kemungkaran sufi. Saya masukkan tu. Siapa ada tengok tonton semula. Tapi muslimah tak suka, kenapa dia takut? Dia ngeri. Bila saya masukkan CD-CD, bagaimana orang sufi apabila berkumpul ramai-ramai supaya orang tertarik dengan apa yang lakukan, dia buat pertunjukan. Sebenarnya itu pertunjukan bukan mukjizat, bukan karamah, tetapi sihir. Di berdekat peringkat, mula datang dengan ceramah, kemudian kaksidah dengan muzik, nyanyi. Itu tak apa. Nanti akan datang, dia dah popular, dia buat yang lebih hebat. Apa dia? Sihir. Sebab orang-orang, dikatakan orang sufi, dia menumpang ilmu ini daripada Yahudi dan Nasara. Saya ada menulis kesesatan sufi dan tasawuf. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man tasawwafa faqad tazandaqa. Siapa masuk sufi, dia zindik. Jelas. Dan Imam Syafi'i lari-lari daripada satu daerah ke satu daerah kerana dibenci kepada orang sufi. Dan sufi mesti ada nyanyiannya. Nyanyian orang sufi adalah khasidah. Hiburannya. Dia ada muziknya. Muziknya di antaranya gambus dan kompang. Jadi Islam tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau Nabi-Nabi sebelum Rasulullah berdakwah pakai muzik. Tak pernah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kata Rasulullah, tamassaku bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Pernah tak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kalau nak berdakwah pakai muzik? Muzik, qasidah, nyanyian diambil daripada kaedah Greek. Ada seorang ulama, ya, Dawis, menulis ataupun mengkritik Zilalul Quran. Di situ apabila Said Qutb mengatakan bahawa Quran ini nyanyian dan muzik, maka ditegahnya oleh Syekh ini, dia mengatakan nyanyian dan muzik ia ada, tetapi ciptaan Greek dan Yunan. Dan kalau kita lihat, Yunan mencari Tuhannya setelah kononnya dijumpa melalui falsafah, metafizik, maka dia nak sampaikan kepada kaumnya. Tapi kaumnya tak boleh dengar. Tak boleh masuk akal dia. Supaya ramai dengar, maka diciptanya note music. Note music ada sekarang adalah dicipta oleh Greek atau Yunan. Supaya ramai orang datang, dibuat satu lakunan. Jadi dua yang daripada Majus. Cara pengibaratan mereka. Pertama music dan lagu. Dan kedua lakunan. Dia benar-benar daripada Majus. Penyembah berhala. Siapa dia? Greek. Kemudian dipopularkan oleh orang-orang Nasara. Sebab Nasara bila agamanya tak logik, orang tak mau terima, maka digunakan muzik untuk mendatangkan mereka. Dimainkan 2-3 muzik, maka padri beri curhat ceramah. Begitu seterusnya. Islam nak ikut. Kata orang Islam, kalau aku tak buat muzik seperti ini, orang tak datang. Kedua, halawah telinga. Dikatakan oleh Ibn Qayyim dan ulama-ulama, terutama Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, muzik ini dikatakan lahwan wa la'bah. Lahwan, hobi, la'bah, main-main. Itu muzik. Apakah Quran dan hadis lahwan dan lahbah? Tidak. Quran dan hadis adalah mu'jizat. Jadi jangan datangi orang ni. Saya dah bincangkan kepada antum di dalam kuliah-kuliah yang lalu. Haram. Dan di antaranya, saya baru menghabiskan satu buku Syarah Sunnah oleh Imam Al-Lalika'i itu hari di Jalan Singa. Penghujung, siapa ada buku ni? Penghujung buku ni. Cuba baca. Imam Al-Lalika'i melarang kita duduk di majlis orang bid'ah. Begitu juga Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad. Seluruh umat-umat kita melarang, seluruh umat dilarang oleh ulama-ulama salaf daripada duduk di majlis seperti ini. Majlis apa? Majlis bid'ah. Makanya tegas saya katakan, peduli apa ya? Orang nak marah dengan saya, marahlah. Saya katakan, hak kulil hak walau kana mur. Orang marah dengan saya kerana saya katakan seperti itu. Ini majlis bukan majlis membawa berkat, tapi bawa musibah. Majlis ini adalah majlis yang dibawa oleh sufi. Syaitan penuh di situ. Saya katakan ini hiburan si iblis. Hadisnya adalah hadis daripada Ibn Mas'ud. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha. Wal-bid'atu la yutabu minha. Hadisun sahih. Bid'ah sangat dicintai sebagai penghibur iblis. Berbeza dengan maksiat. Maksiat, pelakunya akan bertobat dan bermohon supaya satu hari Allah terima tobatnya. Tetapi pembuat bid'ah tak akan bertobat. Jadi jangan masuk dalam. Dan Al-Auza'i mengatakan, di dalam riwayat yang sahih, agama, ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Al-ilmu huwa din. Ilmu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna. Engkau tengok siapa, daripada siapa kau ambil. Tentulah kalau kita ambil daripada ahli bid'ah, kita dapat agama yang bid'ah. Kalau diambil daripada ahli syirik, syirik. Diambil daripada sufi-sufi. Jadi ambillah ilmu ini daripada pakarnya. Siapa pakarnya? Ahli al-ilm yang bermanhaj manhaj sahih, yakni yang bermanhaj salafus saleh. Kita akan selamat apabila kembali kepada manhaj sahih, yakni manhaj salafus saleh. Jadi saya katakan jangan hadir. Bahi antum, jangan membahikan diri ya. Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak, dalam buku ini saya sudah jelaskan. Majlis yang paling mulia adalah majlis ilmu. Paling mulia. Di sisi Allah dan di sisi malaikat. Di sini saya bawakan hadis, malaikat-malaikat rahmah berduyun-duyun datang, bertumpuk-tumpuk sukanya kepada majlis ilmu sehingga ke langit dunia tingginya. Ramainya datang. Makanya ada orang bertanya, ustaz bila nak rehat, orang semua cuti, ustaz tak cuti. Saya katakan saya suka mendampingi orang mulia. Siapa orang mulia? Orang mulia adalah orang yang mencari majlis-majlis seperti ini. Sebab majlis ini majlis mulia. Sebab dia datang oleh malaikat. Makanya tak ramai pun saya datang. Saya bukan melihat pada ramainya. Tapi melihat kepada cintanya orang kepada ilmu. Dan majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia. Saya suka kepada majlis seperti ini. Dan orang yang mendatangi majlis ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya muliakan orang seperti ini. Makanya saya akan datang. Jarang saya cuti. InsyaAllah. Saya katakan orang yang datang majlis ilmu seperti ini adalah mulia. Kerana di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Bukhari, man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalan ke syurga. Mudahnya jalan ke syurga dengan menuntut ilmu. Dan hadis yang sahih juga, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli syurga, maka diberi faham dalam agama. Innamal fiqh bitafaqquh, innamal 'ilm bita'allum. Sesungguhnya mempelajari fikih itu dengan belajar sebagaimana ilmu dipelajari. Jadi bagaimana nak jadi orang yang baik? Belajar. Dan orang yang paling baik adalah jadi wali Allah. Tetapi wali Allah bukan sembarangan. Wali Allah itu bukan sufi seperti itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah golongan ulama. Jadi takut kepada Allah apa dia? Takut kepada kemaksiatan. Tapi bid'ah maksiat paling besar bermakna ini bukan wali Allah. Ini kata Ibn Taymiyyah, awliya asyaitan. Dalam satu buku, Al-Farku Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Di situ, orang-orang yang membawa kepada bid'ah adalah wali-wali syaitan. Maka anda katakan tadi, tak calang-calang sampai separuh ketawa bila saya katakan bahawa ini adalah majlis, bukan majlis sunnah. Okey, teruskan soalan kalau ada, mudah-mudahan jawapan ni memberi kebaikan kepada kita semua. Teruskan. Okey. Kita terus ke halaman 485, hadis 195. Al-Thani Ashar An Abi Abdullah Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmashi Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW sedang beliau telah meletakkan kakinya di atas pelana. Yang ini nak pergi jihad. Nak pergi jihad ni. Tapi sebelum pergi, ditanya oleh SAW. Jihad apakah yang paling baik? Beliau, Rasulullah SAW menjawab, menyampaikan kalimah yang hak kepada penguasa yang zalim. Okey, kalimah hak tu apa? Quran hadis. Sebab di dalam Quran, Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dengan hadis ini lagi, kita dapat meyakini bahawa menyampaikan dakwah adalah dengan kalimatul haq. Kalimatul haq adalah Quran hadis kerana dalilnya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Jadi kebenaran adalah Quran hadis. Bila nak menyampaikan amal makruf nahi munkar, gunakanlah kalimah yang hak ni. Jangan gunakan akal-akalan. Jangan gunakan hawa nafsu kita. Sekali lagi, kita bacakan hadis yang mulia ini. Sahabat bertanya, setelah dia bersedia untuk pergi perang, di atas kenderaan untuk perang, jihad apakah yang paling baik? Baginda Rasulullah SAW menjawab, menyampaikan kalimah yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi, tidak kira penguasa siapa pun. sama ada penguasa itu penguasa Islam atau bukan Islam. Contohnya kalau yang bukan Islam, Nabi Musa dan Nabi Harun jumpa siapa? Jumpa Firaun. Kemudian pengesahan hadis ini telah diberikan pada pembahasan hadis sebelumnya. Jadi lebih kurang pembahasan hadis ini dengan hadis sebelumnya, ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan Abi Abdullah Tariq ni sama. Sama hadisnya. Cuma antara satu menguatkan, ya, antara satu menguatkan dengan yang lain. Okey, hadis 196. Kita teruskan. الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون آكله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله تعالى فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لعنكم كما لعنهم هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم ووكلوهم وشاربهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولنعهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأتروهم على الحق أطرا. Memberi maksud dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata atau dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kekurangan atas agama yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah ketika seseorang bertemu dengan seorang lain, lalu dia berkata, hai kamu, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kamu kerjakan ini. Kerana perbuatan itu tidak halal kamu kerjakan. Kemudian keesokan harinya, ia bertemu dengannya tetapi dia masih tetap seperti sebelumnya. Lalu dia tidak melarangnya lagi melakukan hal tersebut, bahkan menjadikannya teman makan. Bukan teman makan saja, teman minum. Faham maksudnya? Apabila kita menyuruh orang buat kemungkaran, tapi orang tak tinggal kemungkaran, kita jangan jemu, teruskan. Bani Israel ni, dia jumpa kawannya buat kemungkaran. Kemudian dilarang kawannya daripada buat kemungkaran. Kawannya teruskan. Besoknya jadi kawan. Dia buat sama. Kan banyak sekarang. Dia tengok kawannya buat kemungkaran. Dilarang juga. Tapi oleh kerana kawan, menjaga kawan lebih penting daripada menjaga agama, akhirnya join terus. Buat makan-makan, buat minum-minum. Kan ada sekarang. Macam mana? Betul ada kan? Ya. Dan teman duduk. Duduk kat kedai kopi, berjam-jam. Duduk kat restoran berjam-jam. Apa dia yang dibuat? Patut tegah terus. Sahabat-sahabat tu daripada buat kemungkaran. Tapi tak. Jadi apa? Dia join. Jadi member. Ini perbuatan Yahudi je. Bukan perbuatan orang Islam. Jadi besok kalau kita nasihatkan kawan kita yang buat kemungkaran ni, jenis apapun kemungkarannya. Kalau besok kita tengok dia tak berubah, terus sampai dia berubah. Tapi kalau Yahudi diceritakan di dalam hadis ni, dia ajak kawannya buat kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Hari ini, besok dijumpa, oh kawannya tak tinggalkan, lama-lama dia join. Kita bukan seperti itu. Makanya orang Yahudi dilaknat oleh Allah SWT sebagaimana kita baca Al-Quran, ghairil maghdub. Ya Allah, jangan kau gulungkan aku atau kami, gulungkan orang-orang yang dilaknat. Maghdub tu laknat. Kenapa? Mereka melihat kemungkaran, mereka tak larang, tapi mereka buat sama. Mulanya dilarang, itu acah-acah saja. Orang seperti ini malang nasibnya. Jangan ambil sikap Yahudi. Ataupun orang Nasrani, dia tak ada ilmu, dia nak larang orang. Akhirnya yang dilarang tu bukan kebenaran, lagi mungkar dibuat. Orang Nasrani, dia tak ada ilmu, tapi nak ajak orang buat kebaikan. Dilarang orang buat kemungkaran. Tetapi tak ada hujah untuk melarangnya. Akhirnya orang tu buat lebih mungkar. Jadi jangan ambil perangai Yahudi dan jangan ambil perangai Nasrani. Setelah mereka mengerjakan hal tersebut, Allah mengunci hati sebahagian mereka dengan sebahagian lainnya. Kalau kita dah lihat itu kemungkaran, kalau kita tegah, dia tidak berubah, besok dia masih buat. Kalau kita tak tegah tetapi kita ikut, lama-lama dua-dua ni kena kunci hatinya. Dua-dua kena kunci hatinya. Ini berlaku dalam kalangan kita ni. Tak apa, kalau ada yang marah, teruskan marah. Tapi besok bertobat. Saya terus nak sihatkan kerana ini hujahnya. Ada jamaah ni, tak ada kerja lain, cari kesalahan ustaz. Bawa pergi makan ke ujung tu, nanti yang join nasihatkan juga, jangan, tak boleh, haram. Tapi besok jadi geng. Lama-lama Allah kunci, tak ada kat mukanya kat sini dah. Bertahun-tahun belajar tapi tak dapat ilmu, kenapa? Patut ditegah terus sahabat tu, daripada menghina gurunya, guru sana, guru sini, tapi dia join. Akhirnya semua hilang. Akhirnya kita boleh tengok kat Facebook, gambar anak isterinya dipampangkan, kan haram. Lihat, saya tak kenal isterinya, tetapi terbuka, kita tengok, Allahu Akbar, habis buka semua. Di sini semua tutup, muka pun tak nampak. Tapi dah bertahun-tahun belajar, belas tahun, kemungkarannya kita boleh lihat di mana? Yang dunia boleh lihat. Buat satu Facebook, semua gambar anak bini buat kat situ. Puncinya apa? Allah tarik hatinya. Lihat hadisnya. Lihat hadisnya. Yang mana di sini ya? Allah mengunci sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Apa jadi kunci? Allah mengunci hati sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sadarilah. Jangan nanti saya berkata seperti ini, seolah-olah nak hentam mereka. Memang kena hentamlah mereka. Kalau tak kena hentam, bila nak bertobat? Kena hentamlah mereka supaya mereka sadar. Kalau tidak, takkan saya nak biarkan. Sebab saya tak akan biarkan. Saya akan terus bercakap. Sebagaimana hadis ini, kalau saya tak terus bercakap, saya menguasai ilmu Yahudi. Ilmu Bani Israel. Jadi kita tak boleh putus asa. Kita katakan terus, ya. Selain itu, beliau membacakan ayat, orang-orang kafir Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan putera Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruk apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Jadi jangan sediakan untuk diri kita neraka jahanam. Sediakan untuk diri kita adalah syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT penuh dengan nikmat. Neraka jahanam itu penuh dengan azab. Dibacakan sampai firman Allah SWT, orang-orang fasik. Paling-paling fasik. Jadi orang-orang yang membiarkan sahabat-sahabatnya buat maksiat, apa saja bentuk maksiatnya, maksiat kepada Allah, maksiat kepada ulama, maksiat kepada siapa saja, kalau dibiarkan, kemudian kita bersama dengan dia, kita jadilah seperti dia. Sebab almaru ala dini khalili. Seorang itu mengikut agama, siapa jadi temannya. Jangan temani orang-orang seperti ini. Ya, jangan dijadikan teman. Takuti hati kita berpenyakit ataupun hati kita dirosakkan oleh gulungan seperti ini. Kemudian beliau bersabda, janganlah sekali-kali kalian berbuat demikian. Tuan-tuan ya, ada seorang syekh cerita dengan saya. Ada seorang anak murid ya, buat hal, dihalau. Dihalau. Tapi anak murid itu duduk. Besoknya datang lagi, dihalau. Tapi anak murid itu duduk. Besoknya datang lagi anak murid itu, dihalau, betul-betul dihalau. Di depan anak murid yang lain. Tapi yang ketiga dia tak berganjak, dia tetap duduk. Lepas saja kuliah, dia punya syekh cari, dipeluk syekh. Bermakna engkau betul nak belajar. Dimaki dengan syekh oleh syekhnya, dia tetap duduk. Sebab dia nak belajar. Sebab apa? Kita boleh marah anak murid boleh marah ustaz. Sampai kiamat tidak ada dalil yang mengatakan boleh. Tapi, saya tak tahu apakah ada di kalangan masyarakat salaf yang seperti ini sikapnya. Katakan saya halau, besok datang lagi, halau datang lagi. Saya rasa kalau saya tegur, tak datang lagi, terus tak datang. Bukan dihalau. Nah, ini sikap penuntut ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak pelihara hatinya. Ya? Kalau kita baca manhaj Imam Syafi'i belajar bagaimana? Allahu Akbar. Kita teruskan. Kemudian SAW teruskan, demi Allah, hendaklah kalian menyuruh berbuat kebaikan. Kalau dikatakan demi Allah, ini bermakna Sumpah SAW adalah menunjukkan benda yang serius, yakni menyegah perbuatan mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu perkara yang amat serius. Sehingga Rasulullah SAW sering kali bersumpah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, hendaklah kalian menyuruh berbuat kebaikan, mencegah perbuatan mungkar, melawan orang-orang yang berbuat zalim, mengajaknya ke jalan yang benar, dan berlemah lembut, serta tekun dalam mengajak kepada kebenaran itu. Apa syaratnya? Mengajak ke jalan benar, berlemah lembut, serta tekun. Berlemah lembut, tidak kasar, tekun artinya tidak kecewa, tidak berhenti, ia tidak terhenti kerana itu dan ini. Atau Allah akan mengunci hati sebahagian kalian dengan hati sebahagian yang lain. Supaya hati kita jangan terkunci, maka kita tegur dia. Kalau marah, marahlah. Kalau tak marah, itu nikmat bagi kita. Kalau marah, itu urusan dia dengan Allah SWT. Kemudian, Allah akan melaknat kalian sebagaimana dia telah melaknat Bani Israel. Kenapa? Kalau dibiarkan, kita tak tegah. Kalau kita melihat kemungkaran, kita tak tegah, Allah akan laknat kita. Di antara tanda laknat, Allah tarik ilmunya. Makanya saya sedar. Ya, 84 saya balik sampai sekarang, banyak orang duduk 12 tahun dengan kita. Tetapi diuji sedikit, saya mula dimaki. Dan orang ni sekarang jadi apa? Subhanallah, nak jadikan manusia, katakan manusia lebih buruk daripada binatang, katakan binatang manusia. Kenapa? Balik asal. Balik asal dia. Kalau dulu bid'ah, lebih teruk sekarang bid'ahnya. Ini bermakna Allah laknat dia. Cara Allah laknat, Allah kunci hatinya. Dia belajar pun tak faham. Nak hafal Quran yang satu ayat pun susah nak hafal. Saya dah baca 10 kali ustaz, tak masuk. Kau bertobatlah. Banyak dosa-dosa yang kau lakukan. Macam mana Allah, apa kata Imam Syafi'i, ilmu itu nur. Bagaimana Allah nak beri cahaya kepada hati yang penuh dengan maksiat. Maksiat itu adalah najis. Maksiat itu najis. Agama Allah, ayat Allah itu suci. Bagaimana kesucian nak bercampur dengan benda-benda najis seperti ini? Jadi bersihkan hati kita. Kalau dimarah, jangan ambil hati. Kerana saya marah ni ada sebab. Saya bercakap ni ada sebab. Kalau tidak, saya malah nak ulang-ulang. Saya tahu banyak yang benci. Tak apalah, ini satu ujian. Kalau faham, fahamlah. Kalau tak faham, mudah-mudahan Allah mudahkan dia faham dengan agama ni. Sebab kalau Allah nak pilih orang tu jadi orang baik, Allah mudahkan faham terhadap agama. Saya dah tua je. Takkan nak simpan-simpan lagi. Apa yang ada, saya sampaikanlah. Semua dah putih ni. Hampir tak ada yang hitam. Dah 60 tahun dah. Kata Nabi, umur umatku 60-65. Mudah-mudahan Allah beri anak bonus lebih daripada itu. Sebab Muhammad Abdul Wahab 90 lebih umurnya. Ya, yang kita bawa apa bukunya Kuluh Kilih Tauhid Muhammad Abdul Wahab. Subhanallah. Umur 60 tahun sampai 90 tahun, apa dia ajarkan? Itu Tauhid tu. Sehingga Hijaz jadi negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan marah kalau saya ni. Kalau nak marah, saya tak rugi. Dia yang rugi, ya. Okey, kalau ada soalan sahabat teruskan dengan soalan. Saya rasa kita habiskan dulu kerana di halaman 488 ada nukilannya lagi. Demikian lafaz Abu Daud, sedangkan lafaz Al-Tirmizi adalah, lihat halaman 488. Sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda, setelah Bani Israel tenggelam dalam berbagai-bagai kemaksiatan, para ulama mereka melarang mereka, namun mereka tetap saja mengerjakannya. Kemudian para ulama itu mahu menemani mereka duduk-duduk di tempat duduk mereka, juga menemani mereka makan dan minum. Kemudian Allah menyatukan hati sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Patut ulama itu menegah, tapi ulama itu lama-lama sama join dengan orang-orang jahil ni. Dia melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang mana itu disebabkan kerana mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Setelah itu Rasulullah SAW duduk bersandar dan bersabda, tidak, demi Rab yang jiwaku berada di tangannya, sehingga kalian benar-benar dengan lemah lembut meluruskan mereka ke jalan yang benar. Yang ini patut dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Ya, lemah lembut artinya yang seboleh-bolehnya jangan menyinggung hati mereka. Tapi bagaimanapun, kalau terjadi tersinggung hati mereka, ya, kadang-kadang ya kita lihat depan kita, yang paling payah sekali kalau keluarga. Kadang-kadang kita lihat dalam keluarga kita, dia membuat benda-benda yang mungkar. Katakanlah dia sakit, panggil dukun. Kita pun datang. Dia katakan, Pak Cik, yalah, kalau adik-beradik dengan bapak kita tu kan, kita panggil Pak Cik. Dukun ini, tahu tak apa hukumnya? Kita tanya dia dulu, baik-baik. Kita tanya, apa salahnya? Ini dukun untuk berobat. Okey. Pernah tak dengan hadis? Kita bacakan hadis Man Al-Ta'arrafan. Kita bacalah 5-6 hadis ni. Kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Arabnya, bahasa Melayunya. Katakan, ini diriwayat Tirmizi. Ini diriwayat oleh Muslim. Kita katakan. Kalau dia nak bukti juga, kasih buku. Pinjamlah, jangan kasih. Jangan kasih dulu, pinjam. Sebab kalau dia tak baca, kita boleh minta semula. Kalau dah kasih, kita tak boleh minta. Kita tanya, dah baca tak? Kalau tak baca, kita minta. Lebih baik. Kalau tidak, dibuang. Kalau kita dah buat hujah, dia boleh fikir. Tetapi kalau kita buat hujah, dia mengatakan kau mandai-mandai buat apa? Tidak-tidak kalau kita, dia lebih tua daripada kita. Dia tengok siapa kita. Kedua, kalau kita tak punya kelulusan. Macam mana Usop? Daripada mana Usop ni? Daripada Azhar? Daripada Jordan? Daripada Madinah? Daripada Pakistan? Tak ada, dia nak mau dengar. Tetapi bawa Quran, bawa hadis, seorang dia fikir. Begitu juga bawa Al-Quran. Kita katakan bahawa semua dukun-dukun, apabila dia meninggalkan Quran hadis, pasti digunakan satu Quran hadisnya, syaitan. Al-wahyu wahyain. Al-wahyu minar rahman wa wahyu minar syaitan. Jadi para dukun akan menggunakan wahyu syaitan. Apa itu wahyu syaitan? Itulah mentera-mentera rukia-rukia yang tak ada kena mendengar Quran hadis, tetapi berlawanan Quran hadis. Yang seperti ini pasti syirik. Katakan kepada mereka dengan hujah-hujah dan ugut mereka dengan Al-Quran, orang yang mati dalam keadaan syirik rugi. Orang mati dalam keadaan syirik rugi. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kau mati dalam keadaan syirik, pasti amal kau semua dihapuskan, tidak diterima. Dan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dikehendaki. Orang sakit itu dah nak mati. Separuh dah memang tak boleh ubat. Pergi dukun. Sebelum pergi dukun bagaimana? Pergi doktor je. Anda dah cerita kat sini. Semasa kami dulu di Lorong Melayu, bukan Lorong Melayu, apa, Jalan Yunus, ada seorang sahabat dijumpa saya. Ustaz, bapak saya dah teruk sangat. Boleh tak saya pergi dukun? Tak boleh. Kata dukun tu mengatakan dia boleh. Dia boleh ubati. Dia boleh hidup. Kata doktor dah tak boleh hidup lagi dah. Dah tak ada harapan. Anda cakap dengan dia, bapak anda mati dalam keadaan beriman lebih baik daripada panjang umur. Dia mati, akhirnya mati juga dalam keadaan syirik. Dia tak percaya. Bila diangkut ke rumahnya, dukun datang. Malam tu dia tanya dengan saya, cakap tak boleh, haram hukumnya. Lepas setengah jam, dukun ni datang, tengok bapaknya dah makin teruk. Sebelah tengah harinya, tak sabar, dibawa pergi Habib Noor. Dibawa ke Habib Noor. Sampai ke Habib Noh, dia mengatakan kepada saya, bapak saya mengatakan, Ustaz, ya Habib Noh, ya Maulana, entah apa-apa dipanggil, saya sakit. Dia ceritalah. Dia cerita, dia pergi doktor dah berapa lama, dia habis berapa lama, dia pergi dukun, panggil dukun. Kemudian, rawatlah saya. Dia minta. Di tepi kubur Habib Noh tu, dia minta macam-macam. Sembuhkanlah dia, panjangkanlah umur. Apa hukumnya saya? Oleh kerana terlalu letih, dalam perjalanan, Singapura tengah hari jam. Belum sampai pukul 3 ke rumahnya, dia dah meninggal dalam perjalanan. Subhanallah, mati apa ni? Saya tak katakan dia syirik, tetapi kalau ikut hujah, dia sudah buat banyak maksiat ni. Bila jumpa saya, dia menangis. Kata anak, jangan. Anta yang tua. Anta yang tua. Anta berkuasa. Anta boleh tegah adik-adik anta. Tetapi akhirnya tu macam mana? Kata anak, doakanlah bapa anta ni jadi ahli syurga. Antalah jadilah anak-anak yang soleh. Dan kau mewakili adik-adik kau, betulkan. Sebab kaki dukun saya. Bila kaki dukun, tentu kaki. Kalau dukun tak ni, sebab dukun tu sendiri mengatakan pergi Habib Noh. Lihat dukun tu. Kata dukun tu pergi Habib Noh. Akhirnya dia pergi, dia tak terpikir nak pergi Habib Noh. Sebab malam tu ditanya saya, dukun nak datang. Saya cakap syirik. Tapi dukun tu suruh buat syirik lebih syirik lagi. Apa dia? Pergi Habib Noh. Mati. Patut minta kepada Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Siapa pun daripada kita, kalau kita nak minta, minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Dan Allah katakan, aku perkenankan permintaanmu. Kalau minta kepada Allah, Allahu Samad, Allah sempat minta. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila minta pertolongan, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah yang aku sembah, dan hanya engkau tempat aku minta pertolongan. Ini minta kepada Habib Noh. Habib Noh kat mana? Tak dengar Habib Noh, Syekh. Jadi inilah yang malang, ya. Kalau kita tak punya akidah. Tetapi kalau tak punya akidah, ataupun punya akidah, akidah yang tidak sahih. Hidayah tak sampai, subhanallah. Alkulihal, apa yang kita belajar ini menunjukkan, kita lembah-lembutlah dalam berdakwah. Berlembah-lembutlah dalam berdakwah, ya. Okey, kita ambil kandungan hadis. Masa ada lagi. Orang-orang Yahudi menyatukan antara perbuatan mungkar. Berterang-terang melakukannya dan tidak melarangnya. Ini yang melakukan ulama'nya juga tau. Bukan orang awam saja. Ulama'nya di Tegah, orang tu buat mungkar. Orang tu besoknya dia tak tengok. Dia tengok apa? Masih buat. Dia join lah. Jom sama-sama kita makan, minum dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian, mendiamkan perbuatan maksiat itu sama artinya dengan mengerjakannya. Ya, mengerjakan atau dilakukannya perbuatan tersebut sekaligus menjadi sebab penyebarannya. Artinya kalau dah lihat kemungkaran, kita tidak tegur, kita tidak larang, sama seperti kita syubhat. Bila kita biarkan seolah-olah masyarakat mengatakan boleh, tengok ustaz tak marah. Boleh sebab ustaz mengatakan itu dan itu tak, diam aja ustaz, bermakna bolehlah. Tak secara langsung seolah-olah dia rasakan, eh betul ni, ustaz tak marah ni, tak apa. Besok bila tersebar, kita nak tegar dah tak boleh. Jadi sebelum tersebar, kita tegar. Diharamkan duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Sebab kalau kita dah duduk dengannya, seolah-olah kita mengiktiraf. Kita menyokong dia. Ya, kalau kita tak boleh menghalangnya, lebih baik kita tinggalkan. Kalau tak boleh menghalangnya, lebih baik kita tinggalkan. Jangan kita bersama mereka. Pengingkaran hati terhadap kemungkaran mengharuskan pembisahan diri dan menjauhkan dari pelakunya. Lihat tempoh hari kita baca, dan tadi saya baca, apabila melihat kemungkaran ubah dengan tangan, tak berdaya dengan, yang ketiga, tak berdaya dengan hati. Artinya kita ingkar dengan hati kita. Artinya jangan duduk. Kalau tak duduk, bagaimana kita tidak mengingkarinya? Tinggalkan, jauhkan dia. Umat yang dikasihi adalah umat yang mau saling menasihati untuk tetap dalam kebenaran dan selalu bersabar serta saling mencegah kemungkaran. Sekalipun hadis ini lemah, tetapi kaedah syariat memperkuat makna keseluruhannya. Apa kaedah syariat? Ada penguatnya. Apa kaedah syariat? Tidak terlalu lemah. Apa kaedah syariat? Tengok perawinya ada syarat. Syarat apa? Syarat yang diterima seperti syarat Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ini kaedah syariat. Ya, melalui usul-usul hadis. Dan seterusnya, hadisnya bermakna lebih kurang sama. Kita habiskan. Nombor hadis 197. Ar-Rabi'ashar. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas innakum la taqra'una hadhihi al-ayah. Ya ayyuhal ladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يأمهم الله بإقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيح. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, hai sekalian manusia yang diseru kita, kita manusia, bukan jin, bukan binatang. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Apakah ayat yang kita dah baca? Lihat dia. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ingat. Sebesar-besar kebencian keburukan Allah, kamu baca tapi kamu tak buat. Lihat. Apa yang kita dah baca? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sekalian. Tidaklah orang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu sekalian jika kamu sekalian telah mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang sesat tak akan memberi mudarat kepada kita, tapi dengan syarat kita nasihati dia. Tetapi kalau kita nak tak nasihati dia, kalau kemudaratan datang, bala datang, semua kena. Lihat tafsir ayat ni. Ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ulang lagi sekali. Orang-orang yang sesat tak memudaratkan kita, tapi dengan syarat kita jangan biarkan. Orang-orang yang buat kemungkaran tak memudaratkan kita. Tetapi kalau kita biarkan, tak nasihati dia, kemudaratan tu umum nanti. Lihat sebagaimana dijelaskan di sini. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar SAW bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat orang zalim, yakni orang buat kemungkaran, lalu dia tidak mencegahnya, nascaya Allah akan menimpakan seksanya dari sisinya secara merata kepada mereka. Faham? Ayat tadi mengatakan, kau punya pasal lah, kau buatlah. Aku tak bahaya. Tetapi kalau hantar, biarkan bahaya. Dia buat maksiat, dia tanggung. Tapi dengan syarat, kita nasihatkan dulu. Kalau dia tak mau dengar, dia tanggunglah. Ala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Tapi dengan syarat, kamu tegur dulu. Memang ada sahabat kita mengadu, ustaz, saya dah tegur suara saya lembut dengan keluarga saya ni. Tetapi saya dimaki macam-macam. Besoknya saya di pulau, tak mau tegur. Ada kenduri saya tidak dijemput. Ada itu, ada ini, semua saya digulaukan. Baguslah tu. Besok hantar tak payah nipu dia. Kadang-kadang dia ajak kita buat maksiat. Apa dia? Buat bid'ah itu dan ini. Kita tipu. Oh, besok saya ada kerja sedangkan tak ada apa-apa. Kadang-kadang terpaksa keluar rumah untuk menunjukkan bahawa kita ada kerja. Kan susah. Kalau dia undang, relax kita. Kita tengok dia buat maksiat. Oh, kita tadi. Ini Allah selamatkan daripada kita. Kenapa kita kecewa? Kita disuruh lari daripada pembuat maksiat. Betul kan? Al-mar'u 'ala din khalili. Seseorang ikut agama, siapa jadi temannya? Jangan jadikan teman orang yang rosak macam tu. Saudara kita adalah orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwa. Dalam sejarah berapa ramai ya? Orang yang merangi bapaknya sebab bapaknya tak masuk Islam. Dia masuk tentera orang kafir, memerangi orang Islam, maka dia terpaksa berhadapan dengan bapaknya. Dipancung kepala bapaknya. Sebab itu bukan saudaranya, walaupun bapaknya. Kerana dia menyentang Islam. Jadi kita katakan, kalau dia dah pulaukan kita, alhamdulillah. Tetapi jangan kecewa, kita terus dekati. Kita terus dekati. Sebab nasihat ini, saya katakan awal-awal tadi, bukan untuk hari ini, seterusnya. Sampailah satu masa dia akan terima apa kita sampaikan. Besok, kalau kita tak teruskan, kita punya sikap, perlu punya sikap, kita sayang dan kasihan. Sayang kerana itu keluarga kita. Kesian kalau besok masuk neraka. Jangan biarkan dia masuk neraka. Kesian dia. Kesiankan dia. Ya. Kemudian seterusnya ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Kalau kita mencari nama, mencari kedudukan, mencari itu dan ini, kita tak ikhlas. Sebab ada orang baru belajar 2-3 ayat, dihafal ayat itu digunakan untuk serang orang. Bagus? Tak bagus. Seolah-olah besok kalau saya dah gunakan ayat ini, orang tak boleh menang dengan ayat ini, saya hebat. Itu tak ikhlas. Kita katakan ayat ini digunakan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quranu hujjatun lak alaik. Quran itu hujjah untuk kamu menyerang seperti senjata dan hujjah untuk kamu menangkis. Ya kan? Kalau orang ada buat kemungkaran, kita kena serang dia, tapi dengan Quran. Tapi kalau dia serang juga kita, kita serang juga, tangkis dengan Al-Quran. Artinya Quran dan hadis lah, bukan Quran saja. Jadi ini kaedah kita. Jadi orang yang berdakwah kepada keluarganya, kalau ditakdirkan, keluarga kita menentang, ya kita serahkan kepada Allah. Paling-paling kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ayat bukan untuk orang mati. Orang yang mati hatinya lebih teruk. Orang yang mati dah habis cerita, tapi yang mati hatinya, subhanallah, kita rawat dia. Okay, kita lihat kandungan hadis, kewajipan untuk merenungi dan memahami firman Allah yang maha tinggi. Jadi, renung dan pahami, supaya kita menggunakan dengan betul. Dilarang membicarakan ayat Al-Quran hanya bersandar pada pendapat semata. Tidak boleh. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa baqadahu minan nar. Siapa yang memperkatakan Quran semata-mata mengikut ra'yinya, maka sedia satu bangku daripada neraka. Memahami Al-Quran dengan hadis. Kata Imam Al-Lalika'i dalam kitab Isyarah Sunnah, Quran sangat memerlukan hadis. Kalau orang jahil mengatakan, mana boleh, Quran kan lebih tinggi, memerlukan hadis kerana Rasulullah SAW dilantik untuk menafsirkan Al-Quran. Seperti Quran mengatakan, aqimus solat, didikanlah solat. Bagaimana kita nak didikan solat kalau tak baca hadis tentang solat? Kata Rasulullah SAW, khudu'anni manasikakum, disuruh kita kerjakan haji. Kalau kita tak baca hadis tentang haji, kita tak berkerjakan haji. Aqimus solat wa atuz zakat, didikanlah solat dan keluarkan zakat. Kita tak tahu berapa persen. Kalau binatang ternakan berapa ekor. Kalau tanaman berapa kilo. Baru keluarkan zakat. Kalau kita tak baca hadis, tak mungkin kita boleh beribadah. Jadi kita beribadahlah dengan Quran hadis. Dan ajaklah manusia beribadah kepada Allah dengan Quran dan hadis. Baru kita selamat. Seterusnya. Umat Islam harus saling memberikan jaminan dan saling nasihat menasihati satu dengan yang lain untuk tetap berpegang kepada kebenaran dan selalu bersabar. Sebab ayat tadi, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Azab Allah itu mencakup orang zalim kerana kezalimannya juga, dan juga selain orang zalim kerana persetujuan terhadapnya. Bermakna kalau kita membiarkan, sama seperti kita menyetujuinya. Jadi tanda kita tidak setuju, kita tegur dia. Dan tegurlah dengan cara yang sopan. Jangan tegur dengan cara yang kasar dan sebagainya. Saya rasa sampai di situ, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberi berkat kepada yang ada depan saya dan yang mendengar Paltok. Hari ini berapa ribu bulan Syaban? Ya, kalau ada soalan, ya teruskan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak khutbah hajar dibaca di dalam majlis akad nikah? Kalau boleh, siapa yang layak membaca dan bila waktunya? Terima kasih. Rasulullah SAW tidak pernah berceramah ataupun berkhutbah kecuali dengan khutbatul hajar. Dan Rasulullah SAW tidak tinggalkan khutbatul hajar dalam nikah. Dalam semua buku-buku pernikahan, apabila berkhutbah, pasti kita lihat khutbah khutbatul hajar. Yang layak berkhutbah adalah orang yang alim, bukan orang yang jahil. Sebab kalau khutbah ni isinya bagus, orang akan bertanya kan. Jadi kalau orang jahil cuba baca kertas, nanti ditanya tak faham dia. Jadi kalau boleh, orang alim lah yang khutbah. Tak kira lah bapaknya ataupun pengantin itu sendiri. Katakan pengantin itu seorang yang alim, dia kahwin, tak perlulah panggil Tok Gadi yang bodoh tu suruh baca khutbah. Marah orang lagi. Saya katakan Tok Gadi itu bodohnya, kenapa? Dia boleh tulis, dia boleh khutbah. Di sibuk orang dia berkhutbah. Apa ni? Wallahi billahi taala, saya tengok sendiri. Satu kadi sah terus pun dia khutbah. Dia khutbah dengan isi borang saja. Ana tak boleh buat saja. Dia berkhutbah, khutbah nikah di isi borang. Isi dah apa di isi, disuruh sign dan sebagainya. Di khutbah ni apa ni? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan manusia satu masa dua hati. Kalau anda nak khutbah, khutbah tak dapat. Tapi kalau tak isi borang, ini seperti apa tau? Seorang menyanyi lagu, lagu Hindustan, dia tak faham. Dia nyanyi. Dalam kedalaman buat apa dia nyanyi? Dia tak faham. Faham tak? Orang Melayu dulu, dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, masih ada lagi, suka sangat dengan filem Hindustan. Tak tahu sepatah pun kalimah Hindustan, dia boleh nyanyi Hindustan. Dia menyanyi, dia faham tak faham? Macam tu tadi. Dia berkhutbah. Dia khutbah, tetapi dia menulis. Hebatnya orang ni. Saya katakan hebat apanya? Patutnya, ini kan khutbah. Ini nasihat. Anta jangan buat kerja yang lain. Anta beri tumpuan. Tapi oleh kerana dua, tiga, apa, orang nak nikah lagi, sibuk-sibuk sangat, saya pun malah nak tanya dengan tok, apa tok imam ni atau tok kadi ni. Saya tengok sendiri saya. Allah saya tengok. Sambil-sambil diisi tahap yang diisi, dia khutbah. Dia baca khutbah. Saya cakap macam mana dia ni boleh buat seperti ini? Saya pun heran. Saya tak jumpa manusia berkhutbah menulis. Berkhutbah boleh buat kerja lain. Dia boleh buat. Ini bermakna kerana Allah ke kerana fulus? Fulus kerana syaratnya mesti ada khutbah. Maka di sini kalau boleh khutbah, tidak semestinya tok kadi. Tidak semestinya bapa perempuan. Tidak semestinya bapa si laki-laki. Tidak semestinya kawannya. Siapa saja yang alim, datangkan suruh di khutbah. Itu lebih baik. Tapi perlu adat lah. Orang Melayu ini penolongan adat dalam pernikahan. Kalau kita nak lantik orang tu berkhutbah, kita minta persetujuan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Betul kan? Kalau pihak perempuan mengatakan saya nak adakan khatib untuk berkhutbah, khutbah tu nikah, minta persetujuan yang laki-laki dulu. Jangan sembarangan saya. Nanti gara-gara nak buat baik, lama-lama bukan jadi baik. Jadi, pertengkaran. Dan kita tengok ya, kalau di situ orang tu banyak bina'ah, jangan kita hentam orang bina'ah dulu. Besok orang bina'ah marah dengan kita. Faham maksud saya? Antanya nak jadi khatib pernikahan seorang yang mungkin ikut sunnah. Tetapi keluarganya semua bukan sunnah. Jangan timbulkan isu yang kontroversi. Lebih baik kita timbulkan bagaimana mencari keamanan supaya dua mempelai ini aman. Itu lebih baik. Jangan tak katakan apa ini bid'ah, orang yang tadi sarung cincin bid'ah. Kawan tu marah lah nanti. Itu nanti dulu. Makanya Nabi mengatakan, "Idza usidal amr ila ghairi ahliha fantadiru sa'at." Apabila satu urusan diberikan kepada bukan pakarnya, tunggulah kehancurannya. Jadi perak-peranda. Jadi cari pakarnya. Itu saja yang boleh saya jawab. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Radio Hang katakan bahawa jilatan anjing itu najis dan wajib disertu. Harap penjelasan Ustaz. Terima kasih. Kami di Radio Hang sama seperti di tempat-tempat yang kita katakan tersebarnya Islam dan penyebar Islam. Di dalam hukum fiqh ada masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ahli anjing, bulu anjing, apa saja yang daripada anjing hukumnya najis, basah atau kering. Sebahagian daripada ulama Syafi'i mengatakan kalau kering tak najis. Dan kalau terkena kena cuci 7 kali satu daripadanya dengan tanah. Saya dah nulis di belakang tentang anjing dan babi, apakah najis? Kalau kita katakan anjing itu najis, subhanallah, terlalu banyak yang berkaitan dengan anjing ini berlaku di dalam masyarakat Rasulullah SAW. Ini sahabat. Pernah sahabat kekurangan air. Tiba-tiba dilihat ada sebaldi air yang dikerumuni oleh anjing. Lepas anjing itu pergi, digunakan untuk berwuduk. Kalau najis macam mana pula? Sedangkan air itu tak sampai 1 kolah. Sedangkan kata Imam Syafi'i, hilang najisnya bila 2 kolah. Itu pun syaratnya, warnanya tak berubah. Baunya tak berubah. Ya. Dan rasanya juga tidak berubah. Kita lihat dalam bab buruan, kita boleh memburu menggunakan senjata. Di antaranya boleh menggunakan burung lang ataupun menggunakan anjing. Dan bila menggunakan anjing, Rasulullah SAW mengatakan anjing itu tidaklah anjing yang dah dilatih. Kalau tak dilatih, tak boleh. Maka cukup dengan baca bismillah, lepas. Maka kalau dia dapat tangkap buruan tu, bagaimana keadaannya, hidup atau mati, kalau mati, terus boleh dimakan. Sebab kita baca bismillah. Kalau belum mati, kita sembelih. Tetapi kalau berkongsi dengan binatang yang tidak terlatih, anjing itu ada kawan-kawan, tangkap sama-sama, juga tidak boleh dimakan kerana ditakuti yang membunuh tu bukan binatang yang kita latih, anjing kita latih. Kenapa? Ditakuti yang membunuh anjing yang tidak dilatih. Jadi kawan-kawan anjing tadi. Ataupun kalau dia gunakan anjing, anjing makan. Maka kita juga tidak boleh makan binatang tangkap itu kerana kata Rasulullah SAW, mungkin ditangkap bukan untuk tuannya tapi untuk diri sendiri dia nak makan. Jadi kalau untuk tuannya ditangkap, biasanya pasti cedera. Kadang-kadang terus mati. Apakah anjing tangkap pakai tangan? Anjing tangkap pakai mulut, dia gigit. Bila gigit, apakah tak ada air liur? Saya dulu juga ada pelihara anjing semasa di Malaysia, tempat kami tu terkenal dengan tempat apa perompak. Jadi pelihara anjing. Masa saya di ini, anak saya masih ingat. Anjing ni kalau kita bawa lari, nanti dia apa? Dia dah penat, mesti berbuih. Air liurnya berbuih. Banyak air liurnya. Kalau kita disuruh suruh tangkap binatang, tentu dia banyak air liur. Dia tangkap tu. Tentu kena air liur. Pernah tak Rasulullah SAW mengatakan, najis cuci. Kalau cuci bermakna kita tak ikut sunnah. Begitu juga kalau kita lihat, kalau binatang tu lebih besar, rusa, dilatih untuk tangkap dia nyembodik. Tapi kalau tak dapat, ditangkap mana saja. Tentu dia akan banyak cedera. Sehingga Rasulullah SAW, kalau yang cedera parah sangat, potong kasih dia makan. Lihat. Ini bermakna anjing, bila menangkap binatang yang lebih besar daripada dia, ataupun dia takut terlepas, dia akan gigit dengan gigitan yang subhanallah. Apakah dia tidak bergulumang dengan air liur? Kenapa Rasulullah SAW tak suruh? Tak suruh seru itu. Okey. Adapun yang disuruh seru Rasulullah SAW, idha walaga ina, dikatakan di situ ina, apa saja berjana yang biasa gunakan untuk air minum. Ahadukum kalb, apabila berjana salah seorang kamu diminum atau dijilat, dijilat. Tapi dijilat, cara anjing minum jilat. Maka diistilahkan jilat. Walagh yakni dijilat. Dalam kamu falyaghsil sab'an ihdahunna biturab. Dalam kamu cuci 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Dia tak cerita pasal pinggang mangkuk. Dia tak cerita pasal anta kena jilat. Tak. Dia cerita pasal tempat minum ni. Bijana. Dan kalau kita fikirkan sekarang, memang anjing itu bahaya. Sebab air liur anjing boleh membahayakan kalau anjing itu ada penyakit utamanya. Maka Rasulullah mengatakan, cuci. Airnya boleh digunakan sebagaimana sahabat menggunakan untuk wuduk. Tapi untuk minum tidak boleh. Untuk diminum tak boleh. Kerana penyakit anjing kita sudah ada sejak dulu. Jadi Rasulullah SAW mau kita selamat daripada, dan dia rahmatan lil alamin, Allah utus dia untuk rahmat. Di antaranya, walaupun kita tengok ya Rasulullah SAW, banyak mencegah manusia buat itu dan ini. Dia katakan Rasulullah SAW itu gila. Majnun. Bagaimana kalau kita Rasulullah SAW, besok kau kena penyakit. Lagi orang tak faham, dia katakan lagi Rasulullah SAW gila. Betul kan? Maka Rasulullah senang. Kata Allah suruh cuci-cuci. Kita cuci saja. Apakah kerana najisnya? Orang mengatakan kerana najisnya. Saya katakan kerana perintahnya. Itu saja. Jadi diperintahkan. Lagipun, dalam hadis Bukhari, hadis ini jelas. Rasulullah SAW didirikan masjid. Apa tiangnya? Pokok-pokok kurma. Apa dia menyatap? Daun-daun kurma. Bila orang tak ada dekat masjid, disitulah anjing-anjing lepak. Dan anjing kencing di mana? Di tiang-tiangnya. Satu masa, ada seorang badui kencing di tiang masjid. Sahabat yang lain bangun nak belasah dia. Assalamualaikum, jangan biarkan dia. Lepas saja kencing, apa disuruh? Siram pakai air. Diorang lihat berapa banyak, berapa ekor anjing-anjing kencing di mana? Di tiang-tiang masjid. Tak pernah Rasulullah SAW mengatakan ambil air siram. Kalau nak siram, berapa banyak kena? Rasulullah SAW tak siram. Okey, mana lebih najis? Kencing manusia, kencing anjing? Tapi fikirkan di situ saja. Betul kan? Dan kalau kita pelihara anjing, anjing itu dah jinak dengan kita, dia pasti jilat kita. Pasal apa? Itu sebab kata Indonesia dia penjilat. Artinya pengampu lah. Dia kampu tuannya dengan jilat. Kalau anjing itu najisnya mughaladah, najis berat, bermakna kita tidak boleh piara anjing langsung. Kalau tak boleh piara anjing langsung, bermakna bansuhlah hadis mengatakan rumah yang ditakut dia masuk pencuri, di atasnya boleh gunakan anjing. Tapi yang paling jelas adalah untuk tanaman dan untuk ternakan. Jadi boleh gunakan anjing. Tentulah kalau bangkanya ini beratnya, kita tak boleh gunakan anjing langsung. Sedangkan di antaranya, untuk memburu gunakan anjing. Untuk menjaga tanaman gunakan anjing. Untuk menjaga ternakan gunakan anjing. Cuma anjing tak boleh masuk dalam rumah. Itu saja. Dan kalau anjing hitam melintas depan kita solat, apa hukumnya? Batal itu saja. Jadi jangan bawa kulu kuilih. Saya bukan kondem radio hang. Saya katakan ini masalah khilaf. Jadi kalau anda nak mengatakan najis, ya silakan. Tapi kalau anda nak mengatakan tidak najis, kami punya hujah. Kata Imam Bukhari, berkenaan haji, hadis yang seterusnya, seorang pelacur dia kehausan, dia pergi kat telaga tu diminum. Tapi bila dia naik daripada telaga, dia tengok anjing sedang jilat tempat-tempat lembap kerana kehausan. Maka pelacur ini sepatutnya dia ambil, dia kasih anjing minum. Ganjarannya dia masuk syurga, kasih minum anjing saya. Kasih minum anjing masuk syurga. Lihat. Pernah tak Rasulullah SAW mengatakan pelacur itu sebelum dipakai, dia punya sepatu cuci 7 kali? Tak pernah. Faham tak maksud saya ni? Saya bukan peli orang bermazhab Syafi'i mengatakan najis, tidak. Tapi kita bawa hujah sekarang. Betul kan? Di hadis yang lain seorang laki-laki. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang anjing yang kita boleh lihat dalam hadis Bukhari, Muslim dan di dalam Al-Quran sendiri. Anjing, binatang mulia, sehingga disebut dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Siapa yang menjaga dia? Anjing. Syek, kalau anjing itu tak najis, orang Melayu keramatkan tu. Sebab apa ada cerita dalam Al-Quran? Anjing keramat katanya. Jadi anjing dimuliakan kerana menjaga orang-orang yang mulia. Dimuliakan sehingga cerita dalam Al-Quran. Ada mengatakan sekian, tapi katanya sekian jumlahnya yang menjadi dia bertambah kerana anjingnya. Dia sebut anjing. Berapa kali disebut anjing dalam cerita Ashabul Kahfi ni? Jadi kita katakan, apa yang dikatakan dia orang, bagus kalau hantar tanya seperti ini. Jadi dulu betul. Nak katakan najis betul? Kerana dia meyakini yang cuci 7 kali satu daripadanya tanah bermakna najis. Tetapi kami masukkan hadis tu, tolak hadis tu, untuk dikatakan najis kerana banyak hadis-hadis yang lain lagi mengatakan tidak najis. Seperti buruan, air yang diminum anjing sahabat gunakan untuk berwudu dan banyak lagi. Jadi kita katakan bahawa orang yang mengatakan najis silakan, tetapi anda yakin bahawa dia tidak najis. Dia tidak najis. Sama ada ideonya apa saja daripada anjing, tidak najis. Dan anjing tidak boleh dimakan, itu saja. Anjing tidak boleh dimakan dan anjing tidak boleh dimasukkan dalam rumah kerana takut malaikat tidak masuk, itu saja. Jangan lebih ya, insyaAllah. Ok, teruskan soalan. Sob, anda nak bacakan pengumuman atau entah? Ok, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, bolehkah saya membuat sirih dara untuk perkahwinan anak saya tapi tak buat pelamin? Isyasan saya. Terima kasih dari kaum muslimah. Sebelum saya jelaskan apa itu sirih dara, siapa tahu tentang sirih dara? Orang kita ni banyak ada istilah dara. Anak dara tu sendiri, sirih dara, kelapa dara. Ya. Kelapa dara. Macam-macam. Ya. Apa erti sirih dara? Berikan tahu kepada saya. Ha. Ini ada kepercayaan karut, khurafat takhayul. Kita ahli sunnah wal jamaah memerangi 4 perkara. Syirik, bid'ah, khurafat takhayul. Ini termasuk khurafat dan takhayul. Seolah-olah dia nak buktikan anak tu anak dara. Maka dikasih sirih dara. Lambang kedaraan anak dara tu. Okey? Okey. Kemudian ada kepercayaan. Kenapa ambil sirih? Kata Rasulullah, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari. Rasulullah, hendaklah kamu menikah dengan cara aku menikah. Siapa yang tak ikut cara aku menikah bukan daripada golonganku. Okey. Rasulullah SAW nikah, sahabat nikah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in nikah, kat mana nak cari sirih? Sirih dara. 11 tahun saya duduk kat Mekah. Kadang-kadang kita cuti pergi Madinah, pusing seluruh Saudi, saya tak pernah tengok buku sirih. Bagaimana kalau itu termasuk dalam bab sunnah? Faham maksud saya? Kalau sirih dara satu syarat perkahwinan bermakna itu sunnah. Sebab kata Rasulullah SAW, sunnah itu adalah nikah itu sunatku. Siapa tak ikut sunatku dalam nikah, maka dia bukan daripada golonganku. Okey, Nabi mana pakai sirih dara? Kurma dara. Tolong jawablah. Tak ada langsung. Ada? Kalau tak ada, kenapa ada istilah sirih dara? Okey. Kadang-kadang daun sirih ni, dia bentuk di dalamnya ada bunga apa? Bunga rampai. Yang di daun pandan diracik-racik. Kan? Kemudian disusun. Untuk wangi. Untuk wangi. Untuk wangi okeylah. Tetapi kenapa pakai sirih dara juga? Dan dihias tu sirih dara, saya pernah tak cerita kepada anda, satu masa, saya baru sampai dari Saudi. Saya ingat dalam tahun 84. Saya balik 84. tiba-tiba dapat undangan dekat Singapura ni, siri dara ni ataupun yang sudah apa namanya, yang sudah dihias, ditaruh ke penghujung, pengantin laki-laki suruh menghadap tafakkur. Jadi duduklah macam menghadap sembahyang apa tahiyat awal tu, suruh tafakkur tunduk. Saya ingat dalam 5 minit ada. Untuk apa tu? Saya tanya, untuk apa? Okey, di situ ada Quran, Quran pun tak ada bawa seperti itu. Di situ ada hadis-hadis yang lain tak? Siri junjung tu, namanya siri junjung ya. Siri junjung tu dibuat. Saya tanya kepada dia, dia pun tak boleh jawab. Saya tanya kepada bapak pengantin katakan, mak anda suruh buat. Mak anda punya karut, mak anda suruh buat. Jadi saya tanya, kenapa mesti menghadap siri junjung? Ini semua adalah bid'ah, membazir. Kalau dulu orang makan sirih, sekarang ada orang makan sirih. Beli sirih mahal-mahal, sekarang susah nak dapat sirih. Terpaksa cari pergi Johor. Kadang-kadang pergi rumah saya, Ustaz, kat mana sini ada jual sirih? Untuk apa? Untuk perkahwinan. Sebab apa? Dia nak sirih dara, bukan sirih jual kat pasar. Dia tak nak, dah rosak-rosak. Kalau dia nak petik satu-satu, susun cantik-cantik, sirih dara. Itu dia nak. Dia plastik. Ya? Plastik tak main. Ini tak ada cinta plastik. Ini bukan siri dara. Plastik tak ada dara daripada plastik. Dia tak dara betul-betul fresh. Ini semua menyusahkan. Kemudian satu pembaziran. Kenapa? Dia beli mahal-mahal, cari jauh-jauh, kemudian dibuang tong sampah. Apa hukumnya? Dan Allah mengatakan, la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanu syaitan. Janganlah kamu membazir, kerana pembaziran itu adalah ikhwan syaitan. Jadi tidak perlu sirih. Tapi kalau itu sengaja adat nak cantik-cantikkan, itu pun saya rasa tak galakkan. Macam mana, Sob? Tak payahlah. Ya, kalau dulu kita masa jahil, buatlah. Tapi sekarang kita dah tahu bahawa ini pembaziran, menyalahi hukum, menyalahi sunnah, tak ada syarat sirih dara kalau nak kahwin dan nak itu, nak ini. Lebih baik kita tinggalkan. Ya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal yang bukan daripada perintah kami, amal itu tertolak. Ini hadis Muslim. Kita katakan bahawa amalan dalam perkahwinan ikut sunnah, kalau itu tak ikut sunnah, raddun, kata Ali Hasan, bid'on. Begitu juga menambah-nambah dalam urusan pernikahan, kita takuti juga bid'ah, kerana dalam hadis Bukhari, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini, yakni antaranya urusan perkahwinan ikut sunnah, yang ditambah itu adalah bid'on, bid'ah. Jadi jaga-jagalah antum. Senangnya kahwin, tapi nak susah-susah juga. Nanti disusah susah, nanti dah tak buat. Betul kan? Dalam perkahwinan, kata Rasulullah SAW, yasiru falatu asiru. Kata Rasulullah SAW, dalam perkahwinan itu permudahkan jangan persulitkan. Makanya, kita ada dauran nanti ni. Ini juga disentuh nanti, dauran ni. Masalah kahwin, apakah kahwin ada itu dan ini? Satu hari nak tanyalah. Ya? Daurah ni memperkatakan tentang kegagalan rumah tangga, siapa dipersalahkan? Disalahkan mereka kerana keberkatan Allah tarik. Kenapa tak ada berkat, tak ikut sunnah? Itu saja. Kenapa digagal? Kerana tak ada keberkatan. Di mana keberkatan itu datang, ikut sunnah. Tak ikut sunnah, tak ada berkat. Jadi kami titik beratkan perkahwinan ikut sunnah, bukan ikut adat. Adat banyak yang menyalahi sunnah dan banyak yang syirik, ya. Jadi kita akan sentuh dalam daurah ni. Okey, ambil soalan yang seterusnya. Oleh kerana tak ada soalan, di sini ada pengumuman. Saudara Yusof baru kasih saya ni. Saya belum baca, tapi terus saya baca sekarang. Bagi pasangan suami isteri yang ingin menghadiri daurah pada 25 Disember ni, ditawarkan tiket pada harga RM80. Ya? Untuk setiap pasangan, yakni untuk suami isteri. Bermakna ada diskaun, ya? Dua ni. Hanya 25 tiket sahaja yang disediakan. Sila jumpa saudara Yusof, ya? Bagi kaum muslimin dan isteri. Ya, saudara Yusof. Saudara Yusof, cuba bangun, Yusof. Bukan ada... Ni saudara Yusof. Ya, jadi yang datang suami isteri, harga tiketnya adalah RM80. Sebab kena dua, kan? 25 hari ini untuk 20 orang. Untuk hari ini katanya siapa nak untuk 20 orang saja, sebab kita limitkan. Kita ada jemaah yang akan bayar yang billing. Okey, insya-Allah. Pasal apa? Kita ada target. Kita ingin mengumpul kurang lebih 50,000. Kita ada buat 1,000 tiket. Tiket ni kalau dihabiskan dengan harga $50, bagaimana kita dapat 50,000? Sebab kalau sekarang ya, kita nak buat sekolah ataupun nak biaya sekolah, kalau 2,000-3,000 kita dapat apa? Jadi kita target. Makanya walaupun kita boleh isi tempat tu lebih kurang 350 orang, kita buat 1,000 tiket untuk apa? Itu infak. Yang datang tu nasib lah, dia dapat tempat. Tapi yang tak dapat datang, tetap kami minta membantu kami kerana akhir zaman ni ilmu ditarik. Akhir zaman ilmu ditarik. Jadi bagaimana menghidupkan ilmu? Saya katakan jihad paling besar isi Allah SWT menghidupkan ilmu di antaranya. Bagaimana kita nak jihad sekarang? Allah mengatakan jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kamu dengan wang kamu dan diri kamu. Okey, kita tak mampu berjihad dengan diri kita, dengan wang kita. Bukankah menaikkan ilmu Allah, membatarbatkan ilmu Allah Quran hadis adalah satu jihad yang besar? Sehingga di dalam ayat Quran tidak boleh kamu pergi berjihad semuanya. Dalam ada di sebahagian menuntut ilmu untuk disampaikan kepada orang yang balik daripada jihad tu. Jadi jihad kita sekarang rebutlah. Dan bila kita mati, tinggalkan 3. Amal jariah, ilmu manfaat dan anak yang soleh. Bagaimana kita nak dapat anak yang soleh kalau anak kita tidak diberi ilmu yang benar? Dan sekolah ini, Muadrasah Muhajirin adalah untuk anak-anak orang-orang salaf di Melbourne. Ya? Jadi, bantulah mereka. Kesihani mereka. Saya akan cuba berusaha apa yang antum kendaki saya buat. Usup 5 tahun dulu atau 6 tahun dulu di sini. Minta kepada saya. Saya kalau minta kepada antum dari duit poket ni, sorang-sorang bila kita nak dapat? Maka kita ada satu inisiatif, kita buat apa? Daurah. Sebab daurah bukan saja orang yang ikut kuliah ataupun ikut daurah boleh membantu, tetapi siapa pun. Makanya saya galakkan sahabat-sahabat, bawa baliklah 2-3 saudara-saudara kita, kita tarbiah dia, kita latih dia supaya mudah keluarkan infak. Kerana ayat-ayat tentang infak, subhanallah, ayat yang saya masukkan di sini, cuba dengar ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Dan belanjakanlah, yakni infakkanlah atau sedekahkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada kamu, kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, yakni orang mati ini berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sehingga waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, berinfak dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bermakna nak jadikan diri kita orang soleh, anak yang soleh, supaya mak kita, doa kita diterima oleh Allah SWT adalah infak. Kita nak jadikan diri kita anak yang soleh, infak antaranya. Walaupun kita katakan, untuk apa? Untuk mak kita. Sebab bila orang mati tinggalkan 3. Amal jariah, ilmu dan anak yang soleh. Ambillah 3-3 ni. Amal jariah, kita nak buat sekolah. Ilmu, bukan bermakna kita ajarkan orang saja, tetapi kita membina bagaimana ilmu itu dipertabatkan. Bagaimana kita tinggalkan ilmu? Kita perlu anak-anak yang soleh. Tinggalkanlah anak-anak yang soleh. Jadi, insyaAllah, saya katakan, saya tidak mampu untuk beri Yusuf. 5 tahun saya tunggu. Tapi sampai sekarang, subhanallah, susah nak dapat duit. Mudah-mudahan target kita 50,000 dengan kerjasama. Jadi, apa salahnya sahabat-sahabat? Ambil tiket ni buat balik. Latih keluarga kita supaya mudah infak. Bila dia mudah infak, jiwanya lembut. Dan kita sudah belajar di sini. Dalam tubuh kita ada 360. Kalau dikecah-kecahkan ni, ada 360. Tulang-tulang ni. Bagaimana? Ya, sendi. Bagaimana untuk menyelamatkannya? Infak. Bagaimana untuk menyelamatkannya? Infak. Terutama daripada bala. Begitu juga infak, Allah tambah rezeki. Saya yakin. Saya yakinnya. Infak, Allah tambah rezeki. InsyaAllah. Saya rasa saya pun tak pernah miskin. Allah tambah rezeki. Kenapa? Kita yakin. Dan uang kita besok Allah tanya. Daripada mana datang dan Besok kita istilahnya kalau orang bisnes macam kami bisnes, ada profit and loss. Ha, Allah tanya, kita besok tak boleh jawab. Tetapi dengan infak memudahkan kita. Dan infak menjadikan wang-wang di rumah kita yang haram, Allah tukar jadi halal. Kita tak tahu. Bahawasanya zakat kita dulu apakah sah tidak sah. Ataupun kekurangan sana, kekurangan sini. Sehingga dalam solat, besok kita akan dibangkitkan oleh Allah. Ditanya kepada malaikat tentang solatnya. Kalau ada kekurangan sana, kekurangan sini, Allah tanya langsung kepada malaikat, apakah dia ada solat sunnah? Kata malaikat, ya. Okey, dengan solat sunnah, kekurangan solatnya akan dibetulkan. Begitu juga haji. Apa haji sunnah? Umrah. Apa zakat sunnah? Infak. Jadi kalau kita punya zakat dulu, kita mungkin tak bayar dulu. Kita bertobat. Dah kena sunnah, baru kita bayar. Ataupun kita dah kenal sunnah, mungkin ada duit terselit sana, terselit sini. Kita tak keluarkan zakat. Bagaimana cara membetulkannya? Dan wang kamu kalau tak dikeluarkan zakat adalah wang haram. Sebab zakat dalam bahasa Arab tathir, tathir pembersihan. Bagaimana cara membersihkan? Keluarkan zakat yang wajib. Supaya zakat kita ni besok kalau silap, Allah tetap terima. Kalau kesilapan, kita betulkan dengan infak atau sedekah. Dan sedekah ini memberi rahmah. Yang saya harapkan, kasihanilah anak-anak kita di Melbourne. Siapa nak bantu? Antum. Di Melbourne tu siapa nak bantu? Kita. Patutnya yang memperjuangkan ini adalah orang-orang salaf. Kitalah. Dan Allah mengatakan, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ. Tidak akan diperolehi syurga yang mahal sehinggalah kamu membelanjakan apa yang kamu cintai. Yang kita cintai tentulah Allah mengatakan, يُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّةً. Manusia sangat mencintai duit. Tapi bagi orang yang beriman, tidak beriman salah seorang kamu sebelum mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Jadi buktikan bahawa kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ya? Jadi tolonglah kami, bantulah kami. Bukan untuk saya, bukan untuk Usop, tapi untuk satu madrasah. Ya, kalau kami dapat target ni, alhamdulillah. Bermakna usaha ummi, ummi yang kita dah tubuhkan ni berjaya. Kalau tak berjaya, subhanallah. Nanti orang yang bersama ummi ni takut-takut, tak mau buat lagi. Kita akan mengusulkan, melatih antum sekalian untuk bagaimana bersedekah, berinfak dengan cara yang paling baik. Dengan antaranya adakan daurah. InsyaAllah ya. Ada soalan yang lain? Ada. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada daurah nanti, apakah telah dikumpul pembantu untuk bantu dalam daurah? Kami insyaAllah, kami belum khususkan. Dan kami belum lantik petugas. Petugas akhirnya. Petugas, ya. Kami belum lantik petugas. Tapi, siapa yang ingin membantu kami, lebih baik beri nama lebih awal. Beri nama, nombor telefon. Tapi kami tak mau lebih-lebih sangat. Lebih-lebih 20 orang. Ya, 20 orang saja. Dan sampai sekarang kami belum catat satu orang pun pembantu kami. Jadi siapa nak bantu, insyaAllah. Dan apakah pembantu kena bayar infak? Tak bayarlah. Kalau nak infak, infak. Tetapi kalau nak bantu, kami tak syaratkan datang dengan membayar $50. Tak ada. Ya, bantulah kami. Tapi kalau dia nak infak, macam mana, Sob? Kita ambil, Sob, Ya, tapi kalau dia tak infak pun, kami akan terima dia untuk membantu kami. InsyaAllah. Semalam kita dah bincang. Ya. Yeah. Kalau daurah ni jalan dengan lancar, masa depan daurah mungkin tempat yang lebih baik, harga dia mungkin tak lebih mahal daripada tu. Ya. Yeah. Sponsor, sponsor ya. Yeah. Buat masa ni, diorang nak tengok sama ada kita berjaya atau tidak. Semalam kita ada mesyuarat sampai pukul 1 lebih kurang. Saya balik pun dah lewat. Perbincangan kami, kami nak buktikan kepada orang-orang yang nak sponsor kita punya daurah akan datang. Kalau kita berjaya masa ni, dia akan mudah. Sebab yang nak sponsor syarikat bukan main-main syarikat kan. Dia ada satu kaedah kan. Kalau dia kasih kita, sekurang-kurangnya dia punya tax tak payah bayar. Jadi ada yang menyediakan persiapan untuk daurah kita akan datang ratusan ribu dolar. Tapi kita jangan harapkan itu dulu lah. Kita harapkan yang ni berjaya atau tidak. Kalau ni tak berjaya, sebab dia akan tahu kan kita berjaya atau tidak. Kalau kita berjaya, insyaAllah dia akan bantu kita yang akan datang. Alhamdulillah, kalau kita bekerjasama, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bekerjasamalah atas kebaikan dan taqwa. Kalau kita bekerjasama, berjaya. Untuk Radio Hang yang saya buat di Kuala Lumpur, saya tak ada orang bantu asalnya. Saya berbincang dengan ikhwan-ikhwan yang ikhlas, 3-4 orang saja. Saya bawa tiket, ataupun saya suruh dia orang bawa tiket. Kita jual. Kita rancang 100 ribu. Sekali kita bawa, dapat hampir 300 ribu. Pak Habib tahulah sebab yang urus di antaranya saudara-saudara Pak Habib yang ada di Bukit Jelutong. Lihat. Kerana kerjasama, target kita lebih. Mungkin kalau kerjasama ni, kita target 50 ribu mungkin lebih. Sebab apa? Kita bukan mengharapkan tiket saja. Ada orang nak infak, 1,000 ke 2,000 kita ambil. Dia nak bayar tiket ni dengan 50 ribu, dengan yang 50 ringgit dengan 1,000, 2,000 kami ambil. Macam mana sup betul kan? Tapi kami akan catat di sini. Bahawa sahabat ni tulis, di sini dia infak 1,000 atau 2,000. Yang 50 ni kita cancel. Supaya apa? Tiket ni akan dikira nanti. Ya, jadi kalau antum katakan satu tiket ni antum infak 1,000, tolong ditulis. Tolong ditulis. Saya lupa nak beritahu sob yang itu. Jadi yang 50 kita padam. Kita taruh katakan 100 dan sebagainya. Supaya kita dapat lebih daripada yang kita harapkan. Sekarang ada 1,000 tiket. Kita tak sampai jual 300 tiket. Belum sampai lagi. Ada 1,000. Belum sampai lagi. Dan mungkin waktu kita pada 25 ni masih ada waktu. Siapa nak bantu, nak bawa balik, 2-3 silakan. Tetapi kalau katakan tak ada pembeli, tetap kasih balik. Hilang satu, kita bertanggungjawab berapa, so? $50. Saya hilang satu ni, saya tanggungjawab $50. Sebab kita akan jumlahkan semula berapa yang ada. Hilang 10, bengkoklah saya. Jadi kalau boleh, kerjasama. Kalau dah hampir, tanggungjawab. Okey, ada persoalan tentang ni? Ya, teruskan dia. Apakah hadis sahih orang yang minum arak 40 hari solat tak diterima? Hadis ini tidak sahih, tetapi insyaAllah ada penguatnya. Sebahagian mengatakan sahih. Yang sahih, bila minum arak jelas mabuknya 40 rutan. Itu yang sahih. Jangan katakan 40 hari tak terima, tapi 40 rutan. Ali pernah menyebat orang yang mabuk minum arak ditangkap, disebat 40 rutan. Bukan 40 hari tak terima sembahyangnya. 40 rutan kena sebat. Ya, tapi oleh kerana sekarang undang-undang Islam tidak dilaksanakan, orang suka-suka. Saya ada waktu lagi sedikit. Kalau nak dimanfaatkan. Ada soalan. Minggu depan tolong bawa ni. Kita habiskan buku ni. Kewajipan mukmin terabai. Kewajipan menuntut ilmu ya. Dan ada buku tu. Tolong dibawa minggu depan. Dicatat ya. Sebab saya akan kuliahkan minggu depan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya berhenti di sini. Dan siapa nak dapatkan tiket ni, sama ada daripada saya ataupun saudara Dahrawi atau saudara Yusuf. Ima-ima. Saya depan ni masih ada. Siapa nak ambil, insyaAllah. Tapi bertanggungjawab. Tanya diskaun tu pada saya ke? Ya, diskaun pada Yusuf. Pada orang yang nak bayarkan yang lebih 20 tu. Ya. Yeah. Bayar pada saya. Ya. Yeah. Jadi yang siapa nak dapat diskaun 80, dapatkan pada Yusuf. Saya rasa sampai di situ saja dan saya akhiri. Aku lu kauli hadha. Astagfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Muslimah keluar dulu. Relax dulu. Jangan bertembung di belakang tu.